Jumlah nyarsani pun para pepunden sesepuh ini sepuh engkang satu kita betosi dumateng pangemban pangbating krojo satrianing negari engkang minangga pandam pantoming kawlotasi engkang pantes binuli dumateng bapak ibu muspika saking telatah kecamatan Pandak Desa Wijirejo ingkang satu kita mulyakaken panjenenganipun Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil panjenenganipun Bapak Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panda ingkang kita mulyakaken puji kelawan syukur kunjuk dateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mati tenpiten kenikmatan karohmatan taufik sohidayah dumateng kelolan panjenan sami katena wonten ing kalenggan dalu punika kelolan panjenan sami saged wajah makembal wonten ing lapangan Wijirejo wonten ing acara peringatan hari jadi desa Wijirejo ingkang kaping 17 kali sesarengan sinau bareng kalian Cak Lung saha Kiai Kanjeng kadimkaten monggo kulolan panjenengan sami tansah mujakaken raos puji kelawan syukur dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan karahmatan sambil menanti pramila wekdal kita sembahaken saat sekapipun semoga katur sambil ngintosi Bu Camat Pak Kiai Muzamil dan bapak-bapak yang lain kita orang kecang karena wiritanya Pak Muzamil itu dari Al-Quran ada kalimat la tudrikul absor wahuwa yudrikul absor wahuwa latiful khafir itu kalau dia pas melakukan sesuatu supaya tidak konangan dia baca itu Allah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun tapi dia bisa melihat semua makhluk sampai sekecil-kecilnya karena dia maha lembut dan maha mengabarkan kapan dia mau gitu. Sebelum kita mulai langsung Kiai Kanjeng kita buka kita hangatkan setelah kita mulai dan bapak-bapak nanti saya mohon dengan sangat untuk merespon bersama-sama semua yang kita alami nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mikrofon seadanya ditaruh di depan. Para vokalis bisa di soft belakangnya, karena kita semua akan nyengguyung acara ini bebarengan. Jadi semua malam hari ini gini, ini semua lengkap ya, Bu Camat, Bu Lurah, Pak Lurah, mantan Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, para kiai, semua lengkap pada malam hari ini untuk nyengguyung ulang tahun Wijirejo ke-72 bersamaan dengan hari kemerdekaan dulu, di mana dua desa, Desa Nopomon, yang digabung menjadi Wijirejo, ini desa apa Pak? Dan KB Dongeti terutama Cah Cilik-Cilik, Cah Nom-Nom. Desa Wijinan dan Desa Gisian. Kauman sama Gisian. Ya, dijadikan satu desa. Tadi yang memperkenalkan saya kepada Bapak-bapak ini ke saya ke bapak-bapak ini Pak Muzamil. Jadi Pak Muzamil ribut banget mau neng tempat transit, koyo-koyo dari camate gitu. Dia kenalkan, oh ini anu ini kapolsek ini yang semua dia tadi ke kepala daerah. Ya serapa bapak mudurai menunggu kelakuan. Ya serapa bapak. Tapi alhamdulillah karena beliau sangat mencintai tempat ini dan ini memang betul kampung halaman keduanya Pak Kiai Muzamil. Amin ya. Nanti semua yang urusannya legalitas agama Islam atau ketuhanan kita tanya ke Pak Muzamil, yang urusannya sejarah kita tanya kepada Pak Yai Murtado, dan hal yang menyangkut desa ini Pak Yai Murtado, kemudian hal yang menyangkut keamanan, menyangkut segala macam urusan kemasyarakatan sekarang ini nanti kita punya Pak Kapolsek dan punya Pak Don Ramil dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya semua bareng. Yang pertama, sambil nanti kita belajar kepada Panembahan Kudu. Ah, Panembahan Kudu ini ku asmanipun sinten asline, Pak? Ora-ora lali ku. Kitab Terum. Adipati Terum. Jadi beliau itu anak nomor 2 Prabu Brawijaya ke-5. Panembahan Kudu niku. Jadi iki sambil ben kowe iki ngerti manggon ning ndi ngono ya. Jadi kuwi adine Raden Patah. Ya. Panembahan Kudu kuwi biyen dhewe panglima perang Majapahit. Kemudian ada salah paham, terus terjadi bentrok di mana ada semacam satu kelompok dari Demak bertengkar kawur karo tentara Majapahit. Dan salah satu dari kelompok dari Demak ini adalah Sunan Ngutung. Dan Sunan Ngutung itu meninggal dunia dibunuh oleh Panembahan Bodo iki, oleh Adipati Terung. Mergo salah paham orang mergo tadi mengkoyo ansor karo HTI ini. Salah paham orang mau piye-piye jajanan yang mergo pemahamannya beda mengenai ya. Nah kemudian terjadi ini yang kita perlu pelajari untuk watak anak-anak muda di Wijirejo ini, saya kira dari Panembahan Bodo. Tadi Panembahan Bodo itu terlanjur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Dia antara menyesal tapi juga lega karena dia mempertahankan keamanan wilayah Kerajaan Majapahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo berunding sama Sunan Kudus untuk mengutus 9 orang berpakaian putih-putih dan pakai kuda putih dari Demak menuju Kerajaan Majapahit. Nah, Wong Songo iki sing memimpin adalah Sunan Kudus. Jadi kan terus Adipati Terung yang kelak menjadi Panembahan Bodo kemudian kan lho iki apa iki arep nyerbu kok piye nek nyerbu kok ming Wong Songo. Ning nek ora nyerbu kok le semangat kaya ngono kae. 9 pakai putih-putih to. Berarti 212 terus kan. Nek kowe pakaian gendong-gendong ini ora iso melu malah ora iso melu demo kowe. Ora cocok raine ora cocok gitu. Pakaiane ora cocok. Ternyata Sunan Kudus dengan 9 orang itu membawa suratnya Sunan Kalijogo kepada Prabu Brawijaya V. Intinya surat itu adalah bahwa Sunan Kudus yang memimpin pasukan ini sudah memaafkan Adipati Terung yang membunuh bapaknya. Dan kemudian sudah memaafkan dan kemudian mengajak untuk bersama-sama belajar mencari yang lebih baik. Kemudian diperkenalkanlah agama Islam pada waktu itu. Ternyata Adipati Terung dan bapaknya dan semua orang keraton maupun pangkatnya Majapahit maupun para elite kerajaan Majapahit sangat senang dengan surat itu, sehingga kemudian mereka semua ikut mendaftar untuk bersama-sama mendirikan, pada akhirnya mendirikan kerajaan Demak. Harap tahu Majapahit itu loroku siji biyen ning Trowulan baru kuwi kena banjir lumpur sehingga keratone kelelep sak piturute, pusat infrastrukturnya hancur. Itulah sebabnya Jokowi bikin infrastruktur mergo kalingan Majapahit ya. Terus pindah ke daerah barat kira-kira 60 km dari tempat yang asli di Trowulan ditarik Krian, kemudian pindah ke barat daerah Canggu Mojokerto di tempat delta kerajaan Sungai Brantas menjadi Porong dan Kalimas. Di daerah situlah kemudian berdiri kerajaan Majapahit agak ke barat sedikit yang sekarang kita sebut Trowulan, dan itulah kerajaan Majapahit yang kita kenal, yaitu kerajaan yang kedua yang didirikan karena urusan lumpur tadi. Nah kemudian karena Majapahit sudah turun kekuatan politiknya maupun ekonominya, maka akhirnya terjadi transformasi. Jadi tidak ada ceritanya bahwa Demak menyerbu Majapahit kemudian menaklukkan Majapahit terus mendirikan kerajaan Demak. Demak itu dikerjakan bersama-sama untuk melakukan penyelamatan bersama, terutama penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh Pulau Jawa. Jadi sebenarnya semua berjalan dengan damai. Nah akhirnya Panembahan Adipati Terung itu akhirnya dados pangap atau panglima perangnya Kerajaan Demak. Nah jadi beda sama Pak Muldoko ya. Pak Muldoko dulu pangap, sekarang kepala rumah tangga istana. Agak turun jauh pangkatnya. Serapopo. Sementingnya untuk jabatannya. Nah singkat kata Panembahan Bodo menjadi panglima pasukan Demak 2,5 tahun, kemudian beliau pensiun dini. Umurnya belum terlalu tua waktu itu Pak ya. Ya Pak Gini. Beliau kemudian mendito, karena ada tradisi orang Jawa. Pokoknya nek kowe wis umur 50, 55 munggah, kowe wis kudu dadi wong tua, kowe kudu rohania, kowe kudu wis ora entuk ngurusin dunia banget-banget, kowe wis kudu nyiapke uripmu dienggo urip kang abadi sejati, yaitu di hadapan dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Adipati Terung itu kemudian pergi ke sini, ke daerah ini, menjadi seorang pendeta. Kalau sekarang mungkin disebut seorang syekh atau seorang mursyid atau seorang kiai atau seorang apapun namanya. Waktu itu bahasanya adalah dia menjadi panembahan, karena panembahan itu tidak berarti bukan Islam. Panembahan itu kan satu sikap gimana manusia wis ora kadunyan meneh. Kowe wis tuwa, kowe wis ngerti urip ki mung diapusi kowe karo Samsung, karo iPhone, karo medsos. Ya saiki wis rasa medsos-medsosan gitu. Wis saiki kowe dadi wong tuwa. Sudah manembah, panembahan tadi sudah manembah, mengkhususkan diri untuk menyiapkan apanya kehidupan akhirat, sehingga hidupnya hanya manembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kan agak aneh, wong isih enom kok pensiun malah dadi panembahan. Wong saiki sing wis tuwa wis dadi wakil presiden kok. Iki sing enom kok leren dadi pangap, mengko setengah mati le dadi pangap kan gitu. Ya sudah pokok yang menyusuki ada macam-macam gitu ya. Dan KPI tak terima loh, nggak dikira loh ya. Ya. Sopo wae tak terima, setan iblis tak terima, mergo aku tidak ragu-ragu berhadapan dengan setan dan iblis, aku harus bergaul suwe, dan kaya harus cetol-cetol raiso mempengaruhi aku. Dan gitu, tadi aku rawati bergaul di karani ramasalah, orang apa ini bareng aku, nah aku mangan lotek kue tak kei, ning kue rasa membayangke kue iso mempengaruhi aku, sebab sing iso mempengaruhi aku ming Allah kanjeng Nabi karo ibuku. Liane telu kue raiso mempengaruhi aku, mbok sopo wae raiso. Dan gitu, akhirnya Panembahan Budho menjadi seorang pendeta atau panembahan di sini. Terus banyak yang menyayangkan ye, kaya ini tato. Ngapa kowe kok lereng bodho kowe kan gitu. Bodho kowe ya, pangap ya malah urip ning desa. Itu akhirnya Panembahan Budho justru menggelari dirinya sebagai Panembahan Budho. Dia sendiri yang menyebut dirinya Panembahan Budho. Nek ora bodho kudune nyawa pres. Pinter. Ya bodho kan gitu. Ah. Maka saya kira yang perlu dipelajari oleh anak-anak muda di daerah Wijirejo, ya, Anda adalah kowe kudu mulai sinau ngelmu tuwa. Ora perlu ngenteni tuwa. Aku kecilik wis sinau ilmu tuwa, mulane aku ora kepencut apa-apa nganti saiki aku ora dadi apa-apa, ora golek apa-apa, aku ora percaya karo dunia sing kaya ngene iki sebab ana sing luwih abadi karo kang murden dumadi. Nah jadi nek iso kowe mulai sinau ilmu tuwa. Jadi misalnya Pak Kapolsek suatu hari akan berhenti sebagai polisi, tapi karena beliau sinau ilmu tuwa, ora dadi polisi aku tetap ngayomi masyarakat. Ora dadi tentara aku tetap melindungi masyarakat, tetap menyumbang keamanan bagi seluruh masyarakat. Yang begitu itu namanya jiwa prajurit, jiwa polisi. Ora dadi pejabat tetap sayang langkung oke, kan gitu. Nek jiwanya jiwa pejabat, ngenteni nek arep pas nyalek lagi nglumpukke wong kan gitu. Gue nek wis dadi ra tau nglumpukke wong meneh lha ngono. Nah itu namanya jiwa pejabat. Nah yang kita bangun di sini adalah jiwa prajurit sejati, jiwa pengabdi sejati, jiwa manembah kan gitu. Jiwa di mana orang itu belajar untuk apa namanya menciptakan keseimbangan hidup di ke atas maupun ke kiri kanan. Oke, ini awalnya seperti ini. Nah, untuk sinau bareng pada malam hari ini pertama gini, saya kepingin ndongake panjenengan sedaya sing teko, sing ketok, sing ora ketok ning mburi-mburi atau yang kalau ada streaming sing delok sing tak ndongake, ning dungaku ora ben kowe ditambahi rezekine ora, ben. Negara kowe. Arep ayo. Nek ora gelem ya ora tak ndongake. Sebenarnya ini rek, dungo kok pengen tambah rezeki terus toh. Kue kudu dungo yang lebih efektif, yang rezeki itu akan menjadi efeknya. Ngerti lah. Misalnya, kue pengen duwe anak, efeknya api kan gitu. Iya lah. Jadi ya Allah berilah dia anak, gitu ya. Terus Gusti Allah apa langsung kaya anak? Ora dirapekke sing nggih mboten. Ah ngono ku carane ndonga rada politik sithik karo Gusti Allah. Nek ndonga pengin rabi, ndonga ya Allah kula kepingin gendong bayi. Kula iki kepingin nyambut damel tenanan, damel nyekolahke anak kula, nukokke bojo kula. Barang-barang rumah tangga sing diperlokke sabi turu. Ngono kok engko akhire kowe di mesti jedak-jedakke karo cawe cok kok salah langsung arep dadi bojomu. Ngono carane. Nek kowe langsung ya Allah berilah aku jodoh. Malaikat takon, "Njur nek wis piye?" Ha. Gitu. Proses meneh malah dawa. Gitu. Monggo kowe ra krungu, le malaikat takon. Kowe ra krungu akhire ora kabul. Mulane jaluke langsung wae dua langkah, "Ya Allah, aku ingin menimang bayi." Wis. Oh, malaikat kupu wis golekke wis. Sak ketemune anggur, anggur. Anggurnya dicemok ora muni mbek, wis ora. Gitu ya, Haji, saya ingin mendoakan sampean. Mudah-mudahan panjenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmati apa sing ono. Sing jenengan duwe ya kuwi kok nikmati. Dan kuwi menikmatine tenanan dengan rasa syukur pada Allah. Nek kowe merasa nikmat dengan yang kamu punya sekarang, Allah pasti nambahi. Gitu mboten? Wah, bocah kae lemangan kok lenggames kaya wedhus. Walah kak tambahane ben saya seneng kan gitu. Itu nek kowe njaluke mbok sampean tambahi rejeki kula, engko malaikat akan arep ngunggu apa? Dan itu, nek yang Anda tunjukkan kepada Allah adalah rasa syukur dan rasa untuk menikmati apa yang ada, maka dengan sendirinya Allah yang penuh kemurahan itu akan menambahi rezeki yang ada pada Anda itu, dilipat gandakan. Ngono ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, jadikanlah hamba-hambamu di Pandak, di Wijirjo ini adalah hamba-hamba yang sangat engkau anugerahi kemampuan untuk menikmati dan bersyukur atas apa yang mereka punya. Apa saja yang mereka punya mereka nikmati dan tidak ngimpi-ngimpi sing ora-ora. Ora bayang-bayang ke sing Jakarta, sing New York, sing Korea, Cina ora. Kok kaya apa sing ana kuwi diuri-uri. Kaya kethek menikmati woh ngono lho. Ora njur ketheke pengin pizza. Terus ana kethek njur piye carane ya iso nang Kentucky Fried Chicken ayo ora kethek pekok niku jenenge to. Wis kowe wong Jawa, dadi wong Jawa nikmatono Jawamu. Kowe wong Wijirjo nikmatono Wijirjomu. Kowe tenanan lemu nyambut gawe, engko perkara meningkat apa ora arep dadi apa engko ana nasibe dhewe sing penting kowe tenanan nglakoni. Di putra beliau ini ada yang di Kairo, ya Pak, ya. Ada yang di Kairo, ada yang hafid Quran. Tapi kakak sulungnya malah ngedram kok penggaweane. Kan itu. Nah, saya bilang sama beliau, "Lho apa-apa ngedram ya apik, mbangane nuduhi bojone ayo nuduhi drame." Gitu. Yang penting Pak Modaga Pak Yai, yang penting setiap anak nek kowe duwe anak, kowe ora apa-apa le mlihat iku sing penting nomor siji halal. Nomor loro kowe kudu tenanan. Nek kowe ngojek, ngojek tenanan. Nek kowe tani, tani tenanan. Nek kowe dodolan, gawe warung tenanan. Sampai kowe ahli, sampai kowe wong ora iso goleki nek ora kowe. Ora iso nemokke nek ora kowe. Kowe dadi wong sing tenanan, sing tanggung jawab dan sing expert nek bahasa Indonesia, bahasa modern expert itu ahli. Pokoke angger arep tuku lotek nang kae lah. Jadi lotekmu kudu laut lotek apik tenan. Asal Anda ahli di bidang Anda, Anda akan dicari orang dan rezeki akan membuntuti Anda. Jangan mencari rezeki, jadikanlah rezeki itu mencari Anda. Leres mboten, Bu? Ngapa rezeki kok dolehi? Kudune kowe dadi menungsa sing rezeki seneng karo kowe. Nggih mboten? Misale sampean wong sing iso menikmati duit piro wae kok nikmati dengan halal dengan thayyib. Nomor loro, kowe iso dipercaya. Angger kowe sing nyekel beres. Nah, maka rezeki akan datang sendiri, tidak usah kita cari-cari. Di Jakarta kebanyakan tidak bisa dipercaya, maka mereka selalu mencari rezeki dan kalau tidak bisa mencari mereka mencuri rezeki. Betul enggak? Karena mereka sendiri tidak bisa dipercaya lah. Anak-anakku Jah Pandak, Jah Wijirjo, dadiyo menungso sing iso dipercaya oleh Allah, oleh sesama manusia, oleh tonggo teparu, oleh kewan, oleh tumbuh-tumbuhan dan oleh semua alam semesta, Anda menjadi manusia yang bisa dipercaya. Dadi kowe orang nguyu sak nggon-nggon. Jadi wit-witan susah apal karo kowe lho. Oh gigi-gigi, kalau gue liwat ya gigi-gigi. Kisah setan ini, sabdu mitra itu. Kepo meruyuk kayak-kayak-kayak, biasa nguyung gini. Kayak ngelang kowalu kayak. Nguyung ini-ini. Ngerti ya? Oke, jadi ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa-doaku untuk anak-anakku di Wijirjo ini. Ilahidiniyah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Latif ya Wahhab. Ya Latif ya Wahhab. Ya Latif ya Wahhab. Ya Fattah ya Razzaq ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ya Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah, sekarang kita sinau karo praktek. Tadi ada dua grup dari Wijirjo yang tampil ya tadi. Masih ada enggak anak-anak saya tadi? Masih ada ya? Terus Bali? Bela. Terus Bali? Masih toh? Tidak harus lengkap, tidak harus lengkap. Paling enggak vokalisnya saja sama satu dua penerbangnya. Aku kepengen rapi saja ini. Jadi kita cari satu lagu di mana anak-anak pemuda-pemudi pandak yang nembang atau yang selawatan, Kiai Kanjeng yang ngiringi. Terus yang kedua, anak-anak pandak dua grup tadi yang ngiringi, terus Kiai Kanjeng yang nyanyi. Gitu, ben gaduh gitu ya. Mungkin ora kuwi. Tolong Mas Joni, Mas Islami rembuk sama mereka. Nah, sebelum sambil menunggu rembuk mereka, sambil Kiai Kanjeng sudah siap-siap kalau ternyata itu tidak jadi. Sekarang kita tanya dulu ke Pak Muzamil sebelum nanti Pak Yai, Bu Camat dan Bapak-Bapak nanti tolong merespon semua yang akan kita alami bersama. Yang pertama Pak Muzamil, ini kan kita merayakan ulang tahun ke-72 Desa Wijirjo. Kemarin di Parangtritis kan ada tradisi yang digerebek yang kemudian dihalangi. Di Pantai Baru, apa di mana itu ya. Dengan alasan bermacam-macam dan seterusnya. Nah sekarang ini, jadi prinsip dasarnya kan, sekarang ini ada teman-teman yang berpikir, kalau ajarannya tidak ada, mereka tidak mau melakukan. Betul gak? Jadi misalnya ngarit, orang-orang Kanjeng Nabi yuk ngarit. Jadi gue raso ngarit, mereka Kanjeng Nabi yuk tau ngongkon. Ngarit, nek olahraga, naik kuda, naik sapi lah itu, kan gitu. Cara berpikirnya kan gitu. Nah, ulang tahun ini kan Kanjeng Nabi juga tidak pernah loh happy birthday to you, lara tahu. Masuk Kanjeng Nabi panjang umurnya ya mungkin lah. Gitu kepung-pung sak Mekah nih yo. Lara tahu toh yo. Nah, jadi ulang tahun ini salah enggak? Dosa enggak? Melanggar enggak secara Islam Pak Muzamil? Ulang tahunnya tidak dosa, malah bisa dapat pahala. Karena dengan mengetahui usia itu kita bisa mengukur sampai sejauh mana kita sekarang, dan itu hikmahnya besar, sumber pahala itu. Di Al-Quran ada enggak contoh kesadaran tentang hari kelahiran? Banyak ya. Sebetulnya begini, sebetulnya Allah itu contoh. Allah sendiri mengatakan menciptakan langit dan bumi dengan 6 hari. Jadi ya, itu kan Allah mengajari manusia bahwa hitung-hitungan itu perlu. Padahal waktu itu sebenarnya gak ada hari. Cuma Allah berkomunikasi dengan manusia, nandani hari, nandani waktu itu perlu. Gitu. Padahal waktu itu belum ada hari. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu. Gitu. Ini Pak Muzamil, Nabi Musa kan disebut oleh Allah dan menyebut dirinya sendiri tentang hari kelahirannya. Betul. Itu kan ada Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Ya, jadi kesadaran akan kelahiran itu ada pada dalam Al-Qur'an. Nabi Isa menyatakan, "Wa salamun 'alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Itu ya. Jadi Nabi Isa itu berkata, "Selamat bagiku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup." Jadi jelas ya, Jadi Nabi Isa saja mengulang tahun dirinya. Ya. Mongko wong saiki ora tau lho, ora ono lho mengulang tahun dirinya. Wong-wong keluargane sing mengulang tahun dia. Nek Nabi Isa luwe parah lho. Iya. Kan ya. Dia al-yauma salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubatsu hayya. Iki nek diterjemahke yo saiki kan Nabi Isa ngadeg yo panjang umurnya. Nah, gitu kan ya. Gitu loh. Orang popo, orang popo. Jadi kabeh iki ana nalare, ana akale. Kalau kita kembali ke soal ajaran Pak Mas Amir, tidak semua yang kita lakukan itu harus ada perintahnya. Betul. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, betul enggak, Mas? Tenan angel banget, ane kabeh kudu ana ajarane, kudu ana kitabe, kudu ana ayate, kudu ana hadise nyambel ra ono. Asline pemene kok dadak dipenyet ora ono. Hadis ora ono. Imam Syafi'i ya tidak kenal dunia penyet gitu. Tidak kenal. Asline nek nglakoni kok dadi tentara ya ora ono. Kapolsek ora ono dalam Quran. Maka Al-Qur'an kawin sama akal sehat. Kawin sama afala takkilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, dan seterusnya. Jadi malam ini sah ya Pak Muzamil ya? Sah. Tidak ada masalah ya secara Islam ya? Tidak ada masalah. Karena beliau ini kan juga mustasyar Nahdlatul Ulama. Terus Pak Yai Muzamil kan mantan ketua Bashul Masail. Begini, saya dulu ketua Bashul Masail Bantul. Ya. Beliau sekretaris Bashul Masail Bantul. Oh, gitu. Nah sekarang beliau ini Suriah NU Bantul. Munggah pangkatnya. Berarti besok-besok jadi wakil presiden. Enggak menang ya. Perintah itu tidak harus secara jelas, tapi kita harus pandai-pandai memahami simbol. Ora, saya juga tidak menyatakan setuju atau tidak setuju. Aku ini menyebut sesuatu yang kita sudah ketahui bersama. Karena di pengajian saya, Pak Yai, di pengajian saya itu saya bukan menasehati. Saya hanya mengungkapkan sesuatu. Yang nomor satu harus terjadi dalam pengajian ini adalah Anda memaknai. Jadi kowe siap memaknai. Kowe ojo ngenteni makna sekalku. Ojo ngenteni makna sekalku panggung. Kowe sing memaknai apa wae kudu kok dadekke apik, itu namanya proses memaknai. Lurus mboten? Dimane kok kowe ngenteni pelem aku ngomong sawuh kecewa. Iyalah. Aku apa kowe ngenteni sego goreng aku menggawa beras kecewa. Iyalah. Kowe ngenteni apa meneh? Durian aku jebul menggawa blimbing wulu malah kekejutan. Nah jadi kalau kita pengajian, disiplin pertama adalah Anda yang memaknai. Jika iopo wae suka panggung, blimbing wulu, poduran, Anda bisa menemukan maknanya, menemukan hikmahnya, menemukan manfaatnya untuk Anda masing-masing. Niku sing jenenge sinau bareng ibu-ibu apa sekalian. Jelas ya? Nek kowe jenengan ngenteni pelem mateng saka kene ya ora duwe ya aku sing tak kakek tolok. Nek pelem kan kok pangan sak jam rong jam wis entek. Ning nek pelok iso kok tandur sehingga akan berbuah beranak pinak dan seterusnya gitu ya. Oke, saya tanya dulu ke belakang ada. Oh, sudah pada pulang. Oke. Ya enggak apa-apa. Karena dia memang tugasnya untuk Ya. Bos. Ya agak ambruk juga hati saya. Karena saya kesini ini betul-betul mencintai dan saya bangga dengan mereka tadi. Sehingga itu yang akan saya maknai dari dua kelompok tadi dengan jidornya, dengan terbaik. Ingin saya maknai, ingin saya puji, ingin saya gaduhkan dengan semua yang malam hari ini kita pelajari bersama. Tapi karena anak-anak sudah pulang, ya sudah mau gimana lagi. Sekarang kita belajar bersama aja dengan seadanya. Oke, Pak Muzamil. Malam hari ini tema kita adalah Guyub Rukun Bangun Desa Kanti Warna-Warni Ning Budaya, gitu ya. Oke, saya minta Pak Yai Muzamil menyiapkan apa yang tadi sudah saya omongkan di tempat transit, tapi sebelumnya yuk kita anu dulu, kita nyegerke hati saya, menyembuhkan hatiku yang agak sedikit tatu ya kan. Terserah apa ning ngopo lho jam nom yamene wis bali iki lho. Aku iki wis mbah-mbah kaya ngene iki tak lakoni mbok nganti jam 3 esuk aku gelem wong aku tresno karo kowe kabeh. Jan hampir tiap malam kok ya cah nom-nom bar mabuk kok njur bali kan jam 3. Ya wis ora apa-apa wis. Ning ora apa-apa ya tetep apa-apa iki ngene. Sedih saya. Karena yang kita perlukan sekarang ini bukan pementasan. Bukan penampilan, Kiai Kanjeng ini bukan seniman yang tampil. Makanya sampai kemarin ketika Yai Ma'ruf Amin datang ke saya, semua koran menulisnya budayawan M.H.N.U. Najib. Nah budayawan aja ngomong halal haram. Aja ngomong bid'ah pora bid'ah. Nah budayawan ini ngomong kesenian, kebudayaan masyarakat. Lah saya kesini kan tujuannya apa? Nah ulang tahun kok budayawan? Nah ulang tahun ini camat karo bupati. Lah kok aku sentuh korene? Berarti saya bukan budayawan. Meskipun kowe ya ora iso ngarani aku kiai ulama ya ora iso. Ning aku takon. Apa kudu cetha kowe iki sapa? Mati budayawan to ulama. Apa panglima perang? Ngene, Nabi Muhammad militer apa sipil? Piye iki? Nabi Muhammad itu militer apa sipil? Kalau beliau jelas militer, saya sipil. Kalau Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad statusnya apa? Ya nggak bisa dong. Kalau militer militer, sipil sipil, rasa militer dan sipil. Itu cara berpikir orang pekok zaman saiki. Nek kowe cara berpikir kaya semut, pokoke menungso kuwi mbuh kowe sapa jenengmu, mbuh kowe saka ngendi, mbuh agamamu apa, sing penting sewaktu-waktu kowe siap untuk bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Lepas perang kabeh melu dadi prajurit. Nggih mboten? Lepas kerja bakti hari Minggu kabeh melu resik-resik sapi turut. Kan begitu. Meskipun memang tetap dibutuhkan ada jabatan-jabatan tertentu, ya. Tetapi cara berpikir orang hidup itu adalah setiap saat kita harus siap untuk bermanfaat. Apa wae? Nek perlu kowe numpak becak nek pas dalan ndronjoke munggah kan kowe kudu mudun nyurung becake to. Apa kowe profesimu penyurung becak? Lah ora to ya. Mulane aku iki wartawan iki kopi. Orang pinter-pinter kaya aku. Nek kowe ora peduli aku ya, pesimpin aku manfaat pora. Nek wartawan kudu nyebut budayawan. Kayak budayawan iki kewan opo? Nek budayawan kok ditekani kiai? Kok ditekani cawapres? Logikane piye kuwi? Jadi uang urip iki saiki ora ngerti bedane tai karo trasi. Anggo nek nyambel terjebul dicampur trasi padahal tapi terus piye rasanya kan begitu. Jadi ya kalau sekali mari sekarang kita berpikir cerdas. Oke, Pak Muzal, satu nomor dulu apa bareng-bareng ya. Sing aku mau seneng banget loh tembang-tembang Jawa sih di uri-uri ya, tapi kita masih mau menjadi orang Jawa karena Allah menciptakan kita menjadi orang Jawa yang di sini. Kalau Anda beragama Islam, Islammu harus memperkuat Jawamu. Kalau engkau beragama Katolik, Katolikmu harus memperkuat Jawamu karena hakikatmu adalah orang Jawa. Sebagaimana ayam itu ojo njur dadi manuk. Nggih mboten? Iya ta ya. Kuciyane wis gawe kok kuwi. Nek banyu aja dadi watu, nek watu aja dadi angin, angin aja dadi banyu lah ngoten. Lah sejak kita merdeka 45 semua orang ingin menjadi sesuatu yang bukan dia. Kan itu masalahnya. Ini kalau kita selami sangat banyak contohnya, tapi intinya adalah aku senang banget di Wijirjo ini saya menemukan desa Wijirjo dan manusia Wijirjo masih setia dan masih mantap bisa menikmati dirinya sebagai orang desa, sebagai orang Wijirjo. Contoh-contohnya adalah masih belum nembang sing bucamat nek upomo tembang pendiki sing tak enten apa ibu ini ya dianu bareng, upamanya nopong nopong ibu Dulanan anak-anak ya mboten napa-napa Bu, sing jenengan ngetos. Tak kandhani ya Bapak-bapak sekalian nyuwun sewu Ibu Camat. Biyen ra ono sekolah iki ono apike ono eleke. Nek ora sekolah, nek ora ono sekolahan, wong tuane tanggung jawab penuh kepada anaknya. Begitu ono sekolahan, wong tuane njagake sekolahan. Mongko sekolahane ya ora mungkin iso didik kaya wong tuane. Akhire ning omah ya ora terdidik, ning sekolah ora terdidik. Betul enggak? Nah, jadi sekarang kita harus kembali bahwa orang tua, ibu, bapak, kampung ini dengan orang-orang tua, mereka yang nomor satu harus mendidik anak-anaknya. Jangan mengandalkan sekolah, universitas atau apapun karena mereka urusannya berbeda. Mereka bukan pendidikan, mereka semua itu berdagang. Gue kudu ngerti mulai saiki kae dagang, UGM itu pedagang besar. Ya. Wes telitian Pak Fitur. Nah, ya kita sekarang dolanan sing tersisa di sini apa? Bu, contohnya aja Bu, nanti kita arrange bersama. Desaku yang kecinta. Desaku yang kerja. Oke, enggak Pak, tapi itu Indonesia Bu. Sing jawi Bu. Mentok mentok tak kandani. Ya, ingat ini kalau Bu. Eh, mentok mentok nopo nopo. Apa Bu? Seluku? Lendir. Oke. Ane wong Jawa niku cit cit cit. Tolong santai, santai, santai. Wong Jawa niku ora gelem dijajah barat, Arab apa wae apa meneh dijajah Cina ora gelem. Jawa tetep kudu Jawa. Wong ana lagu barat mburine karo wong Jawa diplesetke. Ana lagu barat iki sing nananane nananane nananane nananane apa kaya lagu asli ne? Jon Jon Jon Jon. Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bell is ringing, morning bell is ringing, ding dong ding, ding dong ding. Wong Jawa ora gelem kon nyurake iku, gawe dhewe ayo Mas Dik, gawe dhewe. Ono kuwi wong pertahanan kebudayaan aja dadi wong liya, saudara. Jadi mau anak grup dari barat pentas ningkene membawakan apa jenis ya? Ayu sleeping, ayu sleeping, karo wong Jawa ta. Niku anu tak mission. Lha ya jam kita. Kudu tiga jam. Pring aku mesti aku takon, "Ten mriki masuk enten wong wong ngisen ten kebon-kebon niku. Apa mboten enten?" Lha cewek yang kudu pring kuwi. Kater, ha? Bener. Apalagi Bu, suku Bato. Terus Gundul Pacul. Sublak Suweng. Oke ya, oke ya. Kita respon bersama. Oke. Saiki suku-suku Bato. Barangkali bapak-bapak di antara bapak-bapak dan ibu bisa memandu suku-suku Bato iki kalimat piye, lagune piye. Terus syukur maknane jane piye iki karo sluku-sluku gadok-gadoke. Lho, nyuwun sewu Bapak, ada yang bisa memandu kita? Pak Murtado sendiri barangkali. Apa Bu Camat Bu? Bu. Ayo Mbak, Bu, Bu, monggo Bu. Sluku-sluku gadok, enggak harus nyanyi enggak apa-apa. Pokoknya monggo wacananya dikeluarkan aja. Sinau bareng monggo Bu. Sluku-sluku batok, batok ae lailo, siromo menyang Solo, leo-leo paluk payung ijo, mak... Payung muda. Leo-leo payung muda. Ya serap apa? Leo-leo payung muda, Pak Jendit. Lolo-lo bah, wong mati ora obah, nek obah ngedeni bocah, nek urip golek duit. Oke. Bisa enggak kita minta bantuan barangkali bapak-bapak bisa karpet ya tapi memahami ya mengungkapkan pemahamannya maknanya apa kira-kira Bu? Ayo bu monggo bu. Sluku pato elo sira momenjang solo lele payung moto macan tilolo loka wong mati ora opane oka maten dipuntane urip gole aduwe. Sambil sinau ini wong Quran we untuk ditafsirki setiap orang meskipun dengan persyaratan ilmu dan kedalaman akal sedemikian rupa dan kelengkapan bahan-bahan tembang kuwi beliau tadi mengatakan Pak Yai Murtadha mengatakan bahwa wong kudu bisa menangkap simbol harus bisa menangkap simbol lah kalimatnya tembang-tembang Jawa semua itu simbolik bu. Apa itu jalan suluku-suluku badok-badok elailo itu setiap orang boleh menafsirkan sehingga banyak tafsir mengenai suluku-suluku badok ya. Salah satu tafsirnya itu gini, suluku-suluku badok itu kan nek suluku badoknya itu nih bu ye bu ye ada yang menafsirkan usluk itu golek ana terus uripmu itu, golek ana terus usluk, pencari nilai dalam kehidupan namanya salik ya. Seorang penempuh sufi, pembelajar nilai itu namanya as-salik. Kalau jamaknya salikin, Pak. Usluk-usluk bito'ah. Carilah kehidupan dan masa depan ini dengan pedoman taat kepada Allah. Kato'e ilailo to'ate la ilah ha'ilah. Terus? Nek kue kesel awan-awan kaya, banyak bergaya, pas istirahat kaya, nyurslon joro. Ben, apa jenis otot-otot murah? Ora kaku-kaku ya slonjoro ya mulai suluku-suluku padha elailo sira terus sirama engko nek wis kringetmu wis entek kesulmu wis rada berkurang adusa sirama salato menyang Solo. Jadi ana sing menafsirkan sirama menyang Solo sirama salato terus sirama menyang Solo terus apa. Nek kue sholat kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupmu akan dipayungi oleh Allah dan payungnya mudah loh, orang payung kelaras loh. Orang mung payung kertas, mung payung mudah ni kenapa bu? Mudah itu dari kulit karet campur jadi satu kaya bal kasti zaman biyen. Bal mudah ni kok. Jadi perlindungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh-oleh payung mudah. Cetit lololo bah, wong mati ora obah, nek obah mateni bucah, nek urek golek o duit. Pacetit, Pak Cetit, Pacetit. Jadi kudu kok perbaharui terus kesadaranmu. Mulanya wong sehajat ora pisan kaya ini. Tiap hari sehajat. Gue ketemu apa wae syahadat nang Gusti Allah. Gue ngakoni iki makhluke Gusti Allah. Gue ngakoni iki wit-witane Gusti Allah. Gue ngakoni kali iki wae Gusti Allah. Gue ngakoni segoro iki wae Gusti Allah. Selama ini kan syahadat itu pisan. Ora, syahadat itu setiap saat kamu harus mengakui Allah dengan semua ciptaan dan kemurahannya, gitu ya. Maka perbarui terus kesadaranmu lololoba. Itu kita cari bersama nanti. Pokoknya memperbarui terus wong mati ora obat, mumpung burung mati kowe. Obat terus kan gitu loh dikan. Kowe kudu obat ubet terus. Harus bergerak terus, harus mencari terus. Ojo kesat, ojo gampang putus asa. Gitu ya. Soalnya kowe nek wis mati, kowe ora obat. Nek kowe wis mati njur kowe obat. Apa meneh kowe pas diangkut benduso njur kowe obat-obat. Watuk-watuk amodar kok iki. Ono lagi, ya. Ah, mumpung isih urip, nek wong mati ora obat terus, yen pamitan buta sudah terus, yen wong mati ora obat yen, nek pamitan buta, yen urip golek duit nah, gitu. Nah tergantung sekarang uang ini Anda perlakukan sebagai tujuan apa sebagai alat, Pak Muzamil? Tolong jelaskan, Pak Muzamil. Duit penting, tapi apakah dia tujuan hidup ataukah alat hidup? Kalau bahasa Arabnya, apakah uang, dia goyah atau iya, wasilah? Uang harus kita jadikan wasilah, gitu ya. Sedangkan goyah kita adalah ridho Allah Ta'ala. Ya, jadi uang itu alat, maka wasilah, nggak boleh kita jadikan tujuan. Jadi kita cari untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Gitu. Sekarang kalau kita kawin, nikah di KUA itu kira-kira habis berapa itu? Untuk? Gratis lagi ya, alhamdulillah. Ini untuk ngelamar kan ya oke loh mas. Bicara nubu, rampi ini kan macam-macam. Apakah kita ini mencari istri supaya kita berkeluarga, ataukah kita cari duit supaya bisa beristri? Yang mana? Kita beristri maka cari duit, atau kita cari duit maka beristri? Sing di tujuan nih. Duitnya alat apa duitnya tujuan? Duitnya alat, nek duitnya tujuan berarti kapan gue untuk duit rapi meneng? Gue nek gitu, nek duitnya jadi tujuan dan gitu. Nah tidak, kita ini tujuannya harus jelas. Ojo nanti salah tujuan urip, ya. Menurut Pak Muzamil tadi, ridho Allah itu kan. Ya setiap langkahmu, setiap kelakuanmu nek bengi diitung sak durung itu aku iki mau sing kira-kira ora diridhoi apa wae ya. Sak durung itu dieling-eling. Sing kira-kira diridhoi apa wae, apalagi Pak Camat, Pak Jamramil, Pak Kapolsek, semuanya Pak Lurah, Bu Lurah. Berpikir sebelum tidur malam hari selalu menghitung kembali muhasabah apa yang kira-kira tadi itu tidak dekat sama ridho Allah dan apa yang kira-kira insyaallah diridhoi oleh Allah. Kira-kira gitu ya. Oke. Bu berarti jenengan saniki mergo wis kadung ngembang berkewajiban untuk menuntaskan. Nah, itu responnya ya, ayo. Nadane sak piro? Sungguh-sungguh padha. Sungguh-sungguh padha. Dadae lagi gini, kan beras untuk beras diliwet, begitu kok liwet jadi sego ini kan untuk kok dadekke sego goreng, untuk kok dadekke bubur, untuk dicampur gudeg, untuk dicampur sayur-sayur liyane, kan begitu Bu ya. Jadi asline seluku-seluku badok, boleh enggak kita campur asal tetap baik ramuannya, boleh ya. Saiki mergo sing wong Jawa iki mayoritas agamane Islam, akhirnya digadokke, dikawinke suku-suku badok karena memang aslinya juga ajaran-ajaran agama, tapi secara kesenian akhirnya juga digadokke dengan khasanah-khasanah lagu Islam. Jadi suku-suku badok kita gabungkan dengan Ya Rabbi Bil Mustafa. Entuk ya? Entuk ya, supaya Gusti Allah iki seneng ya. Macam-macam ya buja-buja yes, semua tak lebok di suargo kabel wis lebo ini ya rabi ya cepet udah suak kiamat urung rabi gue sosok itu widodari gue ini suargo ini jomblo melbu suargo jika widodari widodari ini megah lo kok megah urung pengalaman mungkin akhirnya gue sia-sia melbu suargo gue ya. Setelah lagu ini, suku-suku badok bareng-bareng, nanti saya mohon Pak Kapolsek, Pak Jamramil, dan Bapak yang lain untuk memberi respon dan seterusnya, atau usulan, atau mau nyanyi juga, mau nembang juga, atau memberi pesan kepada masyarakat dan seterusnya. Aku jaluk terbangi lagi. Yeah. saestu diombyongi dipartisipasi diberi partisipasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Nanti bisa nambah, bisa nambah nanti, bisa nambah. Ibu ya nanti ya, habis ini nambah. Wajib, wajib. Bisa nyanyi anu, Pak. Mesir. Oh, kok tahu sampai? Loh, itu kan istrinya teman saya. Oh. Oh, ngono. Oh. Lu kok turut campur sama istrinya kamu lho. Oke, Mas Zamir, gini. Ya. Gini. Bisa nyanyi Umi Kulsum. Iya. Ya. Oke, nanti tolong direbih Mas Islami, tolong ya. Umi Kulsum satu nanti. Ya. Apa? Soekarno. Soekarno. Aina minni ya. Oke. Ya, aina minni. Ya. Ar-ra'aytul ar-ra'al hubbu sukara sukara. Ya, ya. Oke. Sekarang gini, Mas. Kowe ngerti entuk rezeki apa ora saka Gusti Allah iki kudu duwe ilmu. Nek kowe ora nganggo akal ora duwe ilmu kok ora ngerti rezeki. Kowe nak percaya ndelok wedhus gawa Quran. Wedhuse matur nuwun ora? Ora dicatet ora. Ngertine mung suket wedhus kuwi nek menungso ngerti iki rezeki apa dudu iki elek apik menungso ngerti. Makanya nomor satu, sebelum beragama Islam pastikan dulu bahwa Anda manusia yang punya hati dan akal. Kan begitu. Nah, apa yang kita dapatkan ini Pak Muzamil pertama? Ya Rabbi bil Mustafa tadi pertama. Aje tadi oke. Okay. Seduluran bareng-bareng nyanyi sedulur oleh Allah dianggap sebagai wong sing berukhuwah al-mutahabbina fillah. Tadi sedulur nomor loro. Seneng ora yang nyanyi bareng-bareng? Nomor loro badi seneng bareng-bareng, ora seneng ijen. Nomor telu badi ngurmati Jawa, ngurmati para leluhur, gitu. Seluku-seluku badok diajari mbah-mbah biyen kita hormati. Jadi kita mendapatkan keuntungan bahwa kita menghormati orang-orang tua kita, leluhur kita. Telu nomor papat. Kita mendapat keuntungan bahwa datangnya agama Islam sama budaya Jawa kita itu bisa kita kawinkan dengan baik, dengan memperindah satu sama lain. Nomor 4. Nomor 5, dengan lagu yang kita nyanyikan tadi itu kan dengan kita sama Jawa beres, sama Islam beres, sama teman beres, sama sama saudara kita beres, sama alam semesta beres. Terus kita masih punya laba satu bahwa kita tadi sebenarnya sedang berdoa bersama dan Allah mendengarkan doa kita. Karena tiga kalimat tadi itu, Pak Muzamil tolong, pertama ya Rabbi bil Mustafa, monggo diartikan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, bil Mustafa dengan kedudukan Rasulullah yang kau pilih, balligh maqasidana, sampaikan kami kepada tujuan-tujuan kami. Coba ya Mas. Jadi pas ya Rabbi bil Mustafa, ilingo apa sing gak butuh gini muridmu, ya. Terus Allah insya Allah akan mengabulkan. Dan karena Anda berdoa di situ kan pancatannya adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Dan begitu. Kalau tidak dengan pancatannya Kanjeng Nabi, nak kue dewi sing gedor lawangi Gusti Allah, ya Gusti Allah ming sopo kue le. Dan gitu. Nak kue teko karo Kanjeng Nabi, Allah insya Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan. Oke. Terima kasih karena terus. Wa ufirlan nama mado dan ampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Ah, berarti malam hari ini orang nyejol dosamu sing wis-wis muga-muga dilebur karo Gusti Allah. Orang nyejol niku lho, padahal mung kaya nyanyi-nyanyi lho ya. Oke, terus Pak Muga. Ya wasi al-karami wahai yang maha luas kemurahannya. Ya wasi itu ya, yang maha luas karami itu adalah kemurahannya, kedermawanannya. Oke, kemudian Maulaya salli wa sallim wahai Tuanku, salli, limpahkanlah salawat wa sallim dan limpahkan keselamatan. Daiman abadan, daiman terus menerus abadan selama-lamanya. Ala habibikal Mustafa, atas kekasihmu yang terpilih. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibikal khairil khalqi kullihim, ke atas kekasihmu sebaik-baiknya makhluk semuanya. Nah, kalau kita memohon kepada Allah untuk menselawati Kanjeng Nabi daiman abad ya, iya, maka kita mendapatkan dialektika atau pantulan pingpong. pingpong itu maksudnya nek rono ku bali rene ya ra gak biliar ketok tok kuwi selawatan. Kue selawatan kan yang Nabi nyelawati kue, Allah nyelawati kue. Kue njaluk Allah nyelawati kan yang Nabi, berarti kue ya diselawati karo kan yang Nabi sang Allah. Ya ada namanya cinta segitiga, itu yang namanya, apa namanya, gondelan kerambini kan yang Nabi. Itu lebih mudah bagi kita untuk mencapai ridho Allah dan kemurahannya. Terus, habis maulah, wal habibul ladhi turja syafa'atuhu. Wal habibul ladhi turja syafa'atuhu, dialah Rasulullah adalah kekasih. Dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahami atau muktahimi, terserah bisa dua-duanya ya. Yang diharapkan syafaatnya bagi setiap kegundahan, dari kegundahan-kegundahan yang meliputi kita. Dari setiap kesedihan-kesedihan yang meliputi kita, kita mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selawat yang dikarang oleh Imam Al-Busiri ya. Ini selawat burda yang dikarang oleh Imam Busiri dari Iskandaria Mesir. Oke, saya kaitkan dengan omongan yang pertama tadi bahwa saya tidak mendoakan rezekimu tambah. Yang saya doakan adalah awakmu dikai kemampuan Allah untuk bisa menikmati rezeki apa anane. Kalau kamu kelihatan menikmatinya dan mensyukurinya, Allah pasti akan menambahinya, jelas ya. Nah, teman sekalian, wong saya itu udah 28 pengen munggah, pengen jadi sembarang ngono kaya. Us untuk menang itu segala macam ditempuh saya. Saya kan gitu. Teman-teman sekalian, aku ini tahun 80 menteri. Nah aku gelem menterinya Pak Harto. Tahun 82 saya masih ganteng kaya Arya Setak Sencaki. Paling ngeri kaya Aswatomo lah. Tapi saya tidak mau karena aku yang ngejak Pak Harto mudun lengser. Semua orang mengatakan saya minimum jadi menteri atau saya yang jadi presiden setelah itu kalau saya berpolitik. Tapi Anda tahu saya justru pulang dari Jakarta, aku keliling selawatan. Apa sebabnya? Bukan mergaku ragun jabatan. Orang penak jadi pejabat. Sing penak ki selawatan, cedak Kanjeng Nabi, cedak Allah, cedak wong cilik. Iku nikmate luar biasa. Lho, kenapa teman-teman cari jabatan tinggi-tinggi? Karena mereka enggak ngerti yang nikmat yang gimana. Mereka enggak mengalami kenikmatan sejati. Mereka kalau jadi pejabat baru merasa nikmat. Padahal jabatan itu kan bahaya. Tanggung jawab PO karena Pak Jan Ramil sama Pak Kapolsek kan sak kecamatan. Lainnya saya ini kue tangkap. Ono kasus satu aja di Irian Jaya sana tangkapnya melu dusa melu tanggung jawab. Nek kue presiden. Ono wong kangelan bayar sekolah kue melu dusa. Kok gelem tuan tadi presiden itu tekok tenan. Kok do gelem do balapan do wah segala cara tempuh. Aku ya Allah, a'udzubillahi min menjadi presiden. Nek ora kepeksa tenan, nek ora diperintah Allah digawuhi karo Gusti Allah, langsung aku ora gelem lakoni. Moh tenan, opo kaya ngono? Moko masalah kaya ngene gedene, angele kaya ngene Indonesia iki. Indonesia itu negara yang luar biasa komplikasi masalahnya, justru karena luar biasa kaya raya dan ragamnya manusianya. Maka kalau misalnya pemimpin-pemimpin terkenal dunia dijadikan satu, misalnya siapa wes, sing kowe kenal pemimpin dunia. Oke, saiki Trump, siapa meneh? Sing biyen-biyen rapopo? Siapa? Obama, siapa meneh? Bung Karno, terus Pak Harto. Sing lawas-lawas, sing lawas-lawas biyen Gus Dur, oke. Nelson Mandela, siapa meneh iki? Dataran Sayyidina Umar, siapa kabeh? Kuwi dadekke siji kok ulek dadi presiden Indonesia nek iso. Angel tenang dadi presiden Indonesia iki. Aku jane ngerti carane. Nek aku Angel tenang. Dadi kowe kudu menguasai secara utuh semua ilmunya. Ora entuk cacat, ora entuk ning separuh-separuh. Harus lengkap, harus komprehensif, harus utuh, harus kafa untuk memimpin Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, saya keliling seperti ini hampir tiap malam ya, ganti-ganti daerah dengan puluhan ribu orang. Apa sebabnya aku ingin bukti ke nang jenengan kabeh nikmatono kaya aku iki menikmati gitu. Menikmati. Ya iki menikmati ngene iki nikmat luar biasa. Wong aku ngene iki Gusti Allah jamin rezeki ku. Kabeh sak dunyo takon apa to agendanya MH itu kok keliling pasti mau jadi presiden. Ini aku tak buka ning kaje agenda saya yang sebenarnya tak buka siji ini. Ning Kendiri Cinta Jakarta tanggal 12 kemarin Pak Muzamil. Pak Muzamil tahu ya? Sudah pulang saya. Sudah pulang ya. Saya buka agenda saya itu apa? Kuwi ngerti ora, nek aku maknyahan ngene iki mesti ana sing ngelempar rokok. Ana sok-sok sak dos niku Pak. Iku ning mburi ana tas isine rokok. Jadi aku iki gawe maknyahan keliling Indonesia iki janjane ning arep gawe kios rokok. Aku iso dodol rokok, ora perlu kulaan. Ini kan mesti bagi obat aku. Nah, eh? Ya itu tujuan saya. Harus ngapa gue? Jangan gue yang pura-pura makyahan, pura-pura ngukai ilmu macam-macam, janjane tujuan gue gini, pengen dodol rokok. Ngedar aku. Terus mesti untuk kopi. Aku sekat di sumbar karo cacang, aku cacang mau kipie gue kio ra bernosum, ra gondrong, ra ngopi, ra ngerokok. Kono cawe dok liwat ra suwit-suwit. Anjir kio lanang kok. Pedes. Ngopo kok iki, titik ini guyon ku ya ora tenangan loh ya kio guyon. Gitu loh. Asalnya selalu dapat kopi. Dan tidak senonoh kalau kopi tanpa kopi. Ya, jadi siapa aja kalau ada pengamat politik dan politisi Jakarta, baik kemarin Pak Amin Ma'ruf datang, nanti Prabowo datang, Sandi datang, siapun datang, kalau dia tanya agenda saya, aku arep buka kios rokok. Sebenarnya ini minimal untuk telung ini ya, itu sih lari saya tahu. Ini ada yang penjara, buri ini. Tapi aku balik kok menjadi seperti lu. Kalau saya buri kok yang sangat bersungut, nek orang tak pandemi ya gitu. Nah, aku tuh tak pandemi ini. Eh, itu buri. Ah, ini buri. Ah, arep piye iki ayo. Ah, wes, wes. Iki pun jadi sini tenang iki. Bapak sekalian, saya ngomong gitu kok anggap guyon kena, kok anggap serius kena, ora masalah. Sing penting aku tresno karo kowe, aku kepingin manfaat nang kowe, kowe kabeh nek iso manfaat nang sapa-sapa seluas-luasnya. Kan ngono ya. Yen iki guyon mergo apa mergo kowe cedak karo kowe. Nah aku nang Malaysia ngene iki ya ora iso ngomong. Mergo aku seduluran karo kowe, dadi putuku kabeh, guyon ya ora masalah. Nah sing lesu ya sing ora seduluran karo kowe to. Tukiai Pak Miso. Ngerti? Loh, aku ini ditukiai kok, aku ini mbae cak-cak kok. Ono mbak kok orang Miso putune piye. Iya kan? Oke, bismillah. Oke, sebelum kita teruskan, nanti ada lagu Mi Kulsum dan lain-lain. Saya mohon dengan sangat Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Bapak yang lain, kalau ada respon atau pesan-pesan apa-apa dengan saya. Pak Lurah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dengan itu Cak Nun bersama Kiai Kanjeng, Ibu Jamaah yang saya hormati, beserta Muspika dan jajarannya, Pak Kapolsek dan Ramil, Kepala KUA yang hadir serta sejarahnya, yang saya hormati gantikan pamong dan datang kesukaan kepunden para kasepuan pinisepuan yang kula berkosi sendirambah jatuhkan setelah para hadirin hadirat anak-anak aku semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing dalu menika kita sami nampi nikmat ingkang kathah sanget. Kasunyatan Gusti Allah wonten ing dalu menika ngempalaken kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung wonten ing dalu menika bersama Cak Nun dan Kyai Kanjeng. Salajengipun awit atas naminipun pemerintah desa menapa dene panitia hari jadi Wiji Rejo yang ke-72 tahun 2018 ini mengucapkan selamat datang sedaya rawuh kawit krawan panjenengan sedaya lan ngaturaken atining panuwun. Atur kanuwun ugi kita aturaken dhateng pemerintah kecamatan Bucamat bersama Muspika yang mana telah memberikan spot, memberikan izin untuk pelaksanaan hari jadi Wiji Rejo yang ke-72. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi lancarnya dan terselenggaranya peringatan hari jadi ke-72 Desa Wiji Rejo. Selanjutnya tema hari jadi ke-72 Desa Wiji Rejo ini adalah guyub rukun bangun desa kanthi warna-warning budaya. Jadi harus disampaikan bahwa kita sebagai orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Untuk itu tema itu saya ambil. Selanjutnya pun momen peringatan hari jadi Ambal Warso hari ulang tahun menika ingkang langkung wigatos penting malih inggih menika wal tanzur ma qaddamat lihat wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap pribadi individu itu melihat apa yang dilakukan untuk demi kemajuan apa yang akan kita lakukan masa-masa yang akan datang. Kami yakin bahwa setiap orang dari kita dalam setiap waktu dan keadaan selalu memikirkan dan mencita-citakan peningkatan dan kemajuan. Yang petani bagaimana memikirkan hasil petaninya supaya melimpah. Yang pedagang memikirkan bagaimana omsetnya semakin melimpah, semakin bertambah, keuntungannya semakin banyak. Yang pemimpin memikirkan bagaimana umat yang dipimpinnya bisa lebih meningkat lagi kualitas dan kuantitasnya. Begitulah seterusnya. Selanjutnya pun kita sedaya sampun maklum bilih cita-cita yang ada dalam setiap benak kita itu bisa menjadi spirit yang akan membawa kita untuk mencapai kemajuan demi kemajuan di masa yang akan datang. Himmatul rijal tahtumul jibal. Cita-cita suatu bangsa bisa merobohkan gunung yang tinggi. Cita-cita seseorang individu akan membawa kemajuan keluarganya. Cita-cita keluarganya akan membawa kemajuan masyarakatnya dan seterusnya masyarakat. Cita-cita masyarakat akan membawa kemajuan bangsa dan negaranya. Itulah yang saya, yang tentu saja momen peringatan atau Ambal Warso hari ulang tahun seperti ini mestinya kita introspeksi untuk kedepannya supaya lebih maju. Sebagaimana kita saya sampaikan bahwa setiap individu, cita-cita individu akan membawa kemajuan keluarga, keluarga akan membawa kemajuan masyarakatnya. Untuk itu kami yang ada di paling bawah dari desa ini sudah disampaikan oleh Cak Nun bahwa kita menyokong pemerintah yang paling bawah. Maka saya sering saya katakan bahwa dari desa untuk Indonesia. Sebab itu Bapak dan sekali lagi mohon doa pada kasepuan sesepuh Cak Nun, pemerintah kecamatan Bujamat dan jajaran Muspika, semoga kami dalam mengemban amanat dan juga nyuwun sewu momong warga anak pulau saat ini buatan ming telu ming kira-kira 14.000 lebih 14.000 lebih. Untuk itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan. Untuk itu kami bersama rekan-rekan pamong mohon doa semoga bisa melaksanakan amal sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak Ibu dan semuanya, meskipun hari jadi ini sudah kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya, apalagi kami ngaturi Cak Nun bersama Kiai Kanjeng sebelum Ramadan, saya sudah matur Pak Saryanto, jadi sudah lama. Namun tentu saja penyelenggaraan ini berhubung kami dan rekan-rekan pamong hanya sebagai manusia biasa, tentu saja banyak berbagai hal yang kurang terkenal. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih semua pihak yang telah membantu terlaksananya hari jadi dan juga acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak bisa memberikan balasan, hanya menyandarkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan ganjaran pahala yang besar sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya Karang Taruna Muda Mudi yang sekarang mendominasi jumlah penduduk di Wijirjo ini dan di Indonesia ini, maka itu perlu perhatian secara khusus. Makanya saya mohonkan doa semoga muda-mudi Karang Taruna yang ada di Wijirjo ini bisa meneruskan estafet kepemimpinan dan saya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu kurang lebih yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taulah, alhamdulillah. Memang saya mengamati di semua desa-desa yang saya keliling sama Kiai Kanjeng, terus saya menghitung secara makro Republik Indonesia ini, saya menemukan bahwa sesungguhnya ada gerakan-gerakan Faltan Durnas Summa Kodamati God itu ada di tangan para pemuda. Berarti Karang Taruna sangat penting untuk masa depan Indonesia. Remaja masjid juga sangat penting, dan tolong antara remaja masjid dengan Karang Taruna itu diberesin kalau ada perbedaan-perbedaan. Nah, dibimbing oleh para sesepuh, oleh Pak Lurah, di kecamatan oleh Pak Camat dan semuanya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dan semuanya ikut membimbing supaya anak-anak muda ini lebih cantas dan lebih progresif ke depan. Kalau Faltan Durnas Summa Kodamati God itu kalau mau diartikan itu akhirat ya bisa, pokoknya kudu mikir akhiratmu kowe iki le kan gitu. Atau kalau kita ngomong negara, nyun sewu ya, nyun sewu ini sedikit sebelum Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek ya. Kalau Pak Camat atau Lurah itu harus ASN atau tidak ya? Harus ASN. Kelurah tidak. Kalau Camat harus ASN. Oke. Nyun sewu ya Bu, ini untuk kesadaran kita di desa-desa aja, karena yang di Jakarta enggak mau menyadari ini. Terutama pemerintah pusat. Jadi nek Camat itu pinten tahun Bu? Tidak ada batasan, Pak. Jadi tergantung itu adalah kewenangan bupati. Oke, okay. Tapi ada batasnya. Seumur hidup enggak mungkin. Batasnya sampai pada usia 50. Oke, okay. Oke, okay. Masih lumayan, berarti dia tengah-tengah. Kalau presiden ada batasnya enggak? 5 tahun. Oke. Okay. Jadi kalau pemerintahan itu pendek, betul enggak? bahwa nanti ditambah lagi 5 tahun lagi oke. Tapi kalau pemerintah itu kan jangka pendek. Kalau negara ada akhirnya enggak? NKRI ini ada batasnya enggak? Nah, jadi kita bangsa Indonesia seharusnya berpikir terbatas atau berpikir selamanya. Kita harus berpikir ini negara enggak ada akhirnya loh. Jadi kalau bisa kita itu mikirnya 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itu harus ada garis besar haluan negara. Pemerintah yang hanya 5 tahun taat kepada GBHN. Dan gitu. Bukan negaranya taat kepada pemerintah, tapi pemerintahnya taat kepada negara. Nah sekarang sedang berbalik. Gara-gara ada amandemen tahun 2002. Pak polisi sama pak tentara itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah tidak boleh ganti pangkat. Karena pemerintah itu lembaganya adalah lembaga temporer. Sementara tentara lembaga permanen. Karena tentara itu dan polisi itu sebenarnya adalah aparat negara. Sama dengan KPK, sama dengan MK, sama dengan KY, BUMN dan seterusnya, bukan bagian dari pemerintah. Tadi Indonesia silang sengkarut dan tidak jelas. Oleh karena itu, kita di desa harus punya proporsi seperti itu. Jadi kita berpikir harus panjang, tidak boleh. Kayak presiden, dia berpikirnya gelem-gelem 5 tahun. Urung nganti 2 tahun, wis piye carane nyaman ke 5 tahun berikutnya, kan begitu. Jadi tidak pernah berpikir jangka panjang. Akhirnya apa, CS akhirnya melakukan apa-apa saja yang bukan miliknya harus dimasukkan dalam 5 tahun periode dia, kan begitu. Dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, saya senang ke desa-desa ini karena kita bisa melakukan pendidikan kenegaraan, bukan hanya pendidikan politik. Karena tidak ada yang melakukan pendidikan kenegaraan seperti ini. Karena misalnya Panjenengan nanti bukan Kapolsek lagi, Panjenengan bukan Jandamir lagi, tapi tetap tentara, tetap polisi, tidak ada sampai pensiun, kan begitu. Jadi beliau negara, taatnya kepada undang-undang negara, bukan kepada orang apa-apa. Panjang nek uang singunah aku lagi nesut. Gila itu uang tapi. Ayolah masalah. Panjang jenengi mesin yang menubuhi sosial konsulat. Mesin ngentut. Nek ngentut atau suwe. Nek uang lak ngentut. Ngetok nek gila. Tuk. Tapi gak apa-apa. Asal ojo kue singunah. Nek bucamat nanti ngunuh aku nesut tenang. Gak mungkin lah bucamat. Oke ya. Nanti kita teruskan dengan satu lagu dari beliau. Dari Umi Kusum. Kemudian kita dolanan sama Kiai Ganjeng, dolanan dalam arti pendidikan kenegaraan, kebangsaan dan kerakyatan. Nyuwun sewu, saya minta sabar kepada Bu Camat dan semuanya. Ngombyongi rakyat kabeh, belum tentu setahun sekali kita bisa ngumpul seperti ini, mohon bersabar. Sekarang saya berikan kepada beliau, Bapak Kapolsek dan Bapak Damandu. Nyuwun sewu. Terima kasih atas pemberian waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja menyampaikan kegiatan pada malam hari ini, yang tentunya kita selama ini mungkin hanya bisa melihat Cak Nun dari sering televisi, tapi malam hari ini betul-betul kita bisa sinau bareng dengan Cak Nun, dan mudah-mudahan sinau bareng itu nanti bermanfaat untuk kita semua, seluruh warga Pijerejo khususnya dan umumnya warga Banda. Pada malam hari ini temanya tema Jawa, yaitu Guyub Rukun Bangun Desa Kanthi Werna-wernaning Budaya. Nah ini salah satu tema, tapi sebenarnya ini doa juga atau harapan calon ya. Ini harapan kita bersama bahwa kita bersama-sama untuk bangun desa, yang bangun desa Wijirjo ini tentunya dengan guyub rukunnya, yaitu persatuannya. Untuk itu kita sebagai muslim juga selalu menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita. Tanpa persatuan tidak mungkin kita bisa membangun desa atau membangun Wijirjo ini yang bertambah maju. Untuk itu mari kita selalu menjaga persatuan, selalu bersama-sama. Tujuannya satu, hanya untuk membangun Wijirjo yang lebih bagus lagi, lebih makmur lagi. Seandainya ada hal-hal yang kurang pas tentunya kita selalu mengedepankan persatuan atau selalu kita musyawarah, karena di situ juga biasanya orang Jawa itu budayanya budaya rembuk ya, jadi kita jangan sampai tercabut dari budaya kita, budaya persatuan. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, mari kita musyawarahkan, dan jangan kita mudah terprovokasi, kita mudah terbawa oleh hal-hal yang sekiranya akan mengurangi persatuan di masyarakat kita di Wijirjo ini. Ya, jadi budaya kita jangan sampai tercabik-cabik hanya karena kita mengikuti paham atau ajakan dari orang-orang yang sekiranya akan mengurangi rasa persatuan di wilayah kita. Ya, budaya kita mari kita pertahankan, kita uri-uri dengan hal-hal yang baik. Contohnya malam hari ini kita bisa sinau bareng atau ngaji bareng dengan Cah Nun yang selalu menjaga budaya-budaya kita, yaitu budaya orang Jawa yang selalu hidup rukun, rasa persatuan, gotong royong yang sekarang ini mulai luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu mari kita tetap selalu menjaga persatuan agar Wijirjo ini akan menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Ini momen yang paling bagus karena ini momen ulang tahunnya Wijirjo. Tentunya semua berharap Wijirjo akan menjadi desa yang lebih makmur, yang dengan guyub rukun dan selalu menjaga budaya yang ada. Ya, jadi kita jangan lupa dengan budaya kita, budaya orang Jawa. Tadi Cah Nun sudah, jangan kita orang Jawa dipaksakan atau meniru orang Barat. Nah, itu kadang-kadang kita yang tidak terasa sudah terjajah oleh modern alat komunikasi, modern segala macam. Ya, jadi kalau kita selalu mengingat untuk kemajuan kita dengan guyub rukun masyarakat, nah itu kita bisa menjaga budaya yang ada di sekitar kita, atau budaya Jawa yang kalau orang Jawa dulu mengatakan budaya adiluhung. Saya kira itu saja dari saya selaku dan Ramil Panda. Tentunya kita selalu bersama-sama untuk memajukan masyarakat Wijirjo dan umumnya masyarakat Panda. Saya kira itu saja, mungkin nanti Pak Kapolsek juga akan menambahkan, tentunya juga dengan harapan kita bisa bersatu, karena dengan persatuan kita akan bisa menjadi lebih maju lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Cah Nun, Bapak Adan Amil, Bu Camat, Bapak Kiai Mujamil, Pak KUA, Alurah, dan Kiai Ganjeng yang di belakang saya. Perkenalkan, saya Kapolsek Panda, telah saya dikasih nama Amir Mahmud. Paling enggak, terima kasih di kesempatan malam hari ini. Saya sedikit juga gabung derek untuk sinau bareng. Saya juga gak akan lama-lama bicaranya, sesuai dengan tugas yang kami buat. Sedikit yang tadi sudah seperti saya kutip, karena mohon maaf kemampuan saya terbatas, jadi sedikit-sedikit saya tulis. Jadi seperti tadi yang diutarakan beliau, baru saya tampung ada sekitar 8 item. Mudah-mudahan nanti ke belakang bisa jadi tambah banyak. Yang pertama yaitu bersyukur. Jadi saya kesini ini juga bersyukur, alhamdulillah, karena kalau saya bukan Kapolsek, gak akan mungkin saya bersanding dengan beliau. Karena beliau kemarin kan dengan cawapres, nah, saya ini apa kan? Saya cuma Amir. Nah, bersyukur saya yaitu kesini, karena nanti kalau saya gak jadi polisi atau mungkin gak jadi Kapolsek, saya naik panggung aja mungkin diusir. Nah, itu. Jadi mensyukuri apa yang jadi profesi saya. Seperti tadi yang diutarakan beliau, paling enggak kita jadilah nomor satu di profesi kita masing-masing. Tukang aqua paling enggak jadi yang nomor satu. Tapi bukan yang jelek ya. Nanti maling nomor satu. Yang repot pak polisi kan itu. Karena apa? Nangkep maling nomor satu susah. Jenengan jadi tukang parkir paling enggak tukang parkir yang nomor satu. Jadi intinya yang kita ambil dari beliau tadi, jadilah kita yang nomor satu. Kita enggak usah meri. Oh profesi saya sebagai apa sih? Nah itu yang kita ambil. Terus yang selanjutnya, ulang tahun berarti memang tidak dilarang tadi yang diutarakan dari Pak G. Mujamil. Jadi kita juga, saya di sini juga dapat ilmu. Karena saya juga merasa belum bisa, makanya saya keroyo-royo gabung sini untuk gabung. Karena terus terang tadi kebetulan di Bantul, mohon maaf tadi terlambat karena ada PSIM main. Jadi pulang saya dari Banda sampai rumah itu jam 6.04, kembali lagi ke sini. Nah, karena ya tadi saya berusaha untuk bersyukur dan mudah-mudahan kita bekerja juga dapat valida. Terus yang selanjutnya, mudah-mudahan warga Wijirejo yang kesini ini tadi seperti yang diutarakan beliau tidak kecewa. Jadi jenengan dari rumah jangan membawa durian, jangan yang di sini sawo. Jadi paling enggak jenengan kesini saya harapkan nanti bisa tuntas sampai beliau lengser dari panggung baru jenengan bubar. Tapi kalau jenengan sebelum beliaunya turun, berarti jenengan tadi kesininya bawa durian, beliaunya bawa sawo, berarti enggak sinkron. Sagung nggih. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, ini karena sesuai dengan tugas saya, yaitu masalah Kaptipmas 2019 pasti nanti akan ada coblosan insya Allah. Nah saya harapkan dengan perbedaan apapun yang terjadi, saya harapkan di sini ada guyub rukun. Itu saya titip. Karena kalau enggak guyub rukun seperti yang tadi diutarakan, pasti akan bercerai berai. Dan kita jangan sebagai penganut Samsung, Nokia, itu yang akan menghambur-hamburkan pikiran kita, karena di sanalah akan tersebar yang lagi tren, yaitu masalah hoax. Dan nanti mungkin dari Pak G. Mujamil yang bisa menerangkan, karena di ajaran Al-Quran juga ada, yaitu masalah fitnah sih, atau mungkin itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah itu Pak G. Mujamil nanti yang ada tuntutan Al-Qurannya. Cuma fitnah itu kan di tren sekarang, yaitu masalah hoax. Mungkin dari kami saya ajukan sekian, kurang lebihnya kalau ada lebih itu kagungan di Gusti Allah, kalau banyak kurang itu punya Amir Mahmud. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Pak Kapolsek dan Pak Fandamil menunjukkan semangat. Begitulah seharusnya hamba Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an kan tidak ada anjuran untuk mulang-mulang, sing ono ki sinau. Jadi semua orang berposisi belajar. Itu yang mulang Allah, pol Kanjeng Nabi gitu ya. Yang lain-lain nek jawab ora apa-apa, guru mulang ya ora apa-apa. Mergo ditugasi untuk menjawab banyak pertanyaan, karena banyak sekali murid yang tidak tahu, maka harus dijawab supaya menjadi pengetahuan. Nah, terakhir gini, sebelum kita masuk ini saya ingin Anda tepuk tangan, karena kalau dua kelompok hadroh atau apa namanya tadi itu selawatan roda tadi sudah hadir lagi, hatiku sudah diobati dan sedang berunding dengan Kiai Kanjeng untuk membawakan dua nomor. Jadi sebentar lagi kita punya dua nomor dari roda, kemudian satu nomor Umay Kulsum, kemudian nanti kita puncai dengan ada dolanan dengan Kiai Kanjeng, kemudian nanti beberapa sejumlah jawaban pertanyaan yang akan berupa fatwa-fatwa dari Pak Kiai Muzamil di puncaknya nanti. Tapi merespon beliau di Bapak Kapolsek bersama Bu Camat belum ya? Ya Allah aku ini. Habis ini Bu Camat ya? Ya. Sama ini, sama ada teman-teman kita dari berbagai agama perwakilan pada malam hari ini. Nanti pokoknya kita kepiakkan bersama-sama. Saya merespon sedikit. Pak Muzamil tolong nanti jelaskan kenapa sih ada aurat dalam hidup ini. Ada aurat itu maksudnya ono ning urip iki sing kudu kok tutupi ora entuk ora. siji. Kuwi ora mung kelamin, ora mung nggon awak, tapi juga ada masalah-masalah dalam hidup yang Anda tidak boleh membukanya. Gitu ya. Misalnya aib keluarga di antara kita dan seterusnya itu banyak. Kalau dalam Islam kan ada wajib sampai haram, artinya ada sing kudu, ono sing nek iso, ono sing monggo, ono sing nek iso ojo, sing terakhir ojo nganti yang terakhir, yaitu haram. Nah jadi ada sesuatu dalam hidup yang harus dibuka, misalnya apa misalnya moto jo kok tutupi, gue nek ketemu uang orang gue meripat, meripati kok tutupi kan bingung sing tutupan karo gue, ya. Tapi ada bagian bawah yang harus kamu tutupi. Ojo telur-telur melakukan yang jalan gitu. Nah dalam hidup, dalam nilai yang lain juga ada gitu. Misalnya pemilu, pemilu itu bebas dan rahasia, Pak Kapolsek. Artinya itu rahasiamu masing-masing, tapi kamu punya hak membuka atau tidak. Jadi misalnya gue nyoblos satu calon, terus gue menang raya, gue berhak tau ngomong rahasia. Tapi gue ya bebas untuk ngomong nangkon jamu, aku mau nyoblos iki, entuk juga. Tapi tidak boleh kita memaksa orang lain untuk membuka rahasianya, karena itu haknya setiap orang untuk menyimpan atau membukanya. Nah, sekarang ini yang namanya kayak misalnya medsos Pak yang hoax-hoax tadi, itu kan banyak sekali di medsos hal-hal yang seharusnya tidak dibuka, yang seharusnya ditutupi. Misalnya ngonek-ngoneke wong sing durung kenal, gitu kan. Wah, isine kan tidak beradab banget itu medsos itu. Nah aku karo kowe kan wis perjanjian wis numpuk bareng wis guyon sak modar-modare ora masalah. Tapi saya tidak bisa melakukan seperti sekarang ini kalau saya tidak kenal orangnya, kalau tidak menjadi satu lingkungan seperti kita malam hari ini. Gitu. Jadi kita harus tahu Pak, prinsip aurat itu bagaimana sebenarnya, bagaimana penerapannya di dalam soal pakaian, di dalam soal pergaulan dan kebudayaan, di dalam soal politik, segala macam. Misalnya ada rahasia negara, tidak boleh dibuka, ya, baik oleh Mabes Polri, ada hal tertentu yang tidak boleh dibuka. Mabes TNI, BIN, dan seterusnya. Ini yang harus dijaga, tidak boleh sampai ada yang tahu ini. Nah itu namanya aurat. Nah sekarang ini kita akan coba loh, apa yang kudune dibuka ditutupi, apa yang kudune ditutupi malah dibuka. Mulanya biyen mbah-mbah ngomong dodot iro, kumitir, bedaring pinggir, pupumu kudune kok tutupi malah kok beleret neng pinggir, ketoke seweke dawa tekan ngisor neng pinggirnya dibeler. Nah ini kan marake kalimah thayyibah wong lanang-lanang. Anggar ketemu Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar, yang kuning banget kayak. Gimana ten? Mulanya kudu dondomono, jelumatono, kanggo sebo mengkosore. Nek kowe orang nutupi auratmu, menghilangkan kehormatanmu, kamu tidak siap untuk berhadapan dengan masa depanmu, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang akan mengadili kita semua. Nah, oke. Sekarang terakhir untuk pembicaraan yang sesi ini kita berikan kepada Bu Camat Nyun Sewu, karena panjenengan yang paling merupakan koordinator dari seluruh komprehensi urusan di kecamatan ini. Tepuk tangan semuanya untuk Ibu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbati Cak Luang Kedekta Kaya Kacung, yang terbati Pak Kiai Muzahir, yang terbati Bespik Kekanatan Banda. Malam hari ini hadir tidak mewakilkan peserta jajaran Pak Kapolsek Pak Darapan, juga Pak Lurah Desa Wijerjo beserta Ibu Ketua Tim Putra PKK, Bapak Kepala KUPA dan Ibu Bapak semuanya yang kami sayangi. Alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama, dan satu hal yang membanggakan pada malam hari ini ternyata dominasi pemudanya banyak sekali di dominasi pemuda. Artinya bahwa kita masih semangat untuk bisa mempelajari, belajar bersama Kak pada malam hari ini. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi sudah lengkap, namun demikian kami ingin sedikit menegaskan, menambahkan apa yang sudah disampaikan, bahwa terkait dengan peringatan ulang tahun dan segala kegiatan itu mari kita lihat manfaat dan mudaratnya. Jadi ketika kita melihat itu akan kelihatan bahwa ini perlu dilakukan dan ini juga tidak dilakukan. Terkait dengan ini karena sesuatu kegiatan itu pastilah kemudian ada satu silaturahim, katakanlah seperti itu. Misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian tadi disampaikan bahwa FKR ini tidak ada batasnya. Ini terkait dengan ini program dari kegiatan Kabupaten Bantul sesuai dengan visi yang ada adalah ingin mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera. Ini menjadi satu bagian tahapan untuk bisa mempertahankan NKRI dari Bantul, Pak. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, bahwa sekarang pemerintah desa sudah diamanatkan, sudah diharuskan melaksanakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artinya bahwa mekanisme untuk menyusun satu kegiatan itu sudah berawal dari musyawarah dusun, musyawarah pedukuhan, sehingga mekanismenya sudah jelas. Ketika Bapak Ibu ternyata kok aspirasi kami belum masuk, silahkan nanti bisa matur pada Pak RT, pada Bu Duko, Pak Duko, sehingga bisa diakomodir di desa. Jangan sampai ketika itu programnya sudah jalan, di perjalanan baru protes, ini tentu saja menyulitkan Pak Lurah. Barangkali hal yang sifatnya kecil ini, kemudian kalau ada satu kepentingan bisa dijadikan pemicu permasalahan yang lebih besar. Untuk itu memang kesadaran kita bersama pada malam hari ini kita belajar bersama. Insya Allah ini merupakan satu pembelajaran dengan gaya santun yang guyon parikeno, guyon maton. Ini barangkali tidak sadar, tidak terasa sudah ada internalis. Barangkali sudah bisa dipahami secara tidak sadar. Harapan kita seperti itu sehingga pada momen ulang tahun ke-72 Desa Wijirejo ini kita mengajak Bapak Ibu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah dari Wijirejo untuk Indonesia. Kerukunan, keguyuban kerukunan. Dan tadi disampaikan bahwa kita memang harus bersyukur. Kalau Bapak Ibu masing-masing sudah bersyukur, insya Allah nanti akumulasinya untuk warga masyarakat Wijirejo ini bisa mensyukuri nikmat yang ada. Termasuk di dalamnya adalah potensi wilayah yang luar biasa. Desa Wijirejo sudah menjadi desa budaya. Terus Pak Lurah, ini kita uri-uri. Banyak potensi yang ada di sini. Dengan budaya bisa kita menyatukan kita bersama menuju cita-cita yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa, semuanya bisa introspeksi untuk mewujudkan Desa Wijirejo yang berdatun toyi barutun barubur wafur insya Allah amin. Ini saja, terima kasih atas waktu pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matur nuwun nyambung mewujudkan keguyuban rukunan. Pada malam hari ini kita ngaturi mengundang tokoh-tokoh agama baik Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan juga Islam. Ini alhamdulillah tokoh-tokoh dari agama yang ada di Wijirejo ini semua hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Ini untuk mewujudkan keguyub rukunan kita warga besar Wijirejo ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau boleh kita berkenalan sama beliau-beliau, Pak Lurah. Saya mohon dengan sangat Bapak yang mewakili, yang ketua LKMD, Bapak yang mewakili masyarakat Katolik. Nyun sewu, tepuk tangan semua, Pak Sinten nggih. Ya, Pak Yoris. Mungkin bisa menyapa sedikit, Pak, setelah itu teman-teman dari agama yang lain. Monggo, Pak. Terima kasih, namun yang saya hormati. Saya bersyukur bahwa malam hari ini saya berada di tengah-tengah masyarakat Wijirejo yang sangat guyub rukun. Ya, kami sudah beberapa periode menjadi ketua LPMD di desa Wijirejo ini. Ya. Yang fungsi Salah satu fungsinya adalah perencanaan di dalam pembangunan desa Bijirejo. Oleh karena itu, mudah-mudahan rencana-rencana pembangunan di desa Bijirejo yang kita susun bersama mulai dari musyawarah dusun sampai dengan musyawarah desa itu dapat terlaksana dengan baik. Kita juga memerlukan partisipasi banyak dari masyarakat. Dan salah satu kesyukuran kami sebagai warga desa Bijirejo yang kebetulan beragama Katolik, kami boleh hidup baik di tengah-tengah masyarakat desa Bijirejo yang notabene masyarakatnya hampir 100% beragama Islam. Tetapi keberadaan agama yang lain seperti kami selaku agama Katolik itu sangat-sangat diterima dan berbaur dengan rukun. Ya, ini satu syukur yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dalam merayakan ulang tahun Desa Bijirejo yang ke-72 pada tahun ini, malam hari ini kita buka dengan sinau bareng bersama Cak Nun, dan besok lusa seterusnya kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan secara berturut-turut. Ada lomba nyanyi, ada lomba mewarnai untuk anak-anak, ada olahraga, dan yang teristimewa adalah festival ketoprak tiap malam nanti. Ya, jadi ini juga budaya kita semuanya, mohon nanti bisa disaksikan bersama penampilan dari 10 dusun. Setiap malam nanti akan tampil 10 dusun di Desa Bijirejo, ya, secara bergiliran. Ya, jadi itu saja dari kami. Terima kasih Cak Nun sudah datang rawuh bersama-sama dengan kami di masyarakat kecil di Desa Bijirejo ini. Terima kasih. Kedatangan untuk Pak Yoris. Pak Yoris, ada rumus gini di dunia, Pak Yoris. Kalau umat Islamnya mayoritas, pasti aman. Tapi kalau semua umat Islam, kerengan satu sama lain. Itu. Pokoknya Islam tok, mesti kerengan. Nek Islam mayoritas, ya, yang sedikit itu Katolik, Buddha, Hindu, dan seterusnya, aman insya Allah. Anggar mayoritas Islam. Nek Islam tok, nah, mesti rang. Iki musuh kaya, kaya musuh kaya kan gitu. Pokoknya wong urip ini orang kerengan tapi enak gitu kan. Bujuwe judaan gitu. Kemudian saya ngerespon Bu Camat sedikit. Bu nyun sewu ya, saya kebetulan acara seperti ini kan seminggu sekitar 3-4 kali. Dan 90% anak muda Bu. Karena saya memang gini, saya gini, hidup itu gini. Ada gelembung ruang tak terbatas namanya Allah. Kita gak bisa menjangkaunya. Kemudian Allah membuat gelombong-gelombong kecil alam semesta, galaksi, terus bumi. Bumi ini kemudian dibagi-bagi juga. Jadi ada gelombong kecil namanya tanah air Indonesia. Itu kecil. Nah tanah air Indonesia ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Allah, dipinjamkan kepada orang yang tinggal di situ. Itu namanya rakyat Indonesia. Gitu ya. Nah rakyat Indonesia ini kemudian membangun rumah yang namanya negara. Betul. Nah negara ini diurus oleh orang-orang yang dibayar oleh rakyat namanya pemerintah. Jadi saya tidak pakai pilar, saya pakai pengertian filosofis dan faktual seperti itu. Jadi Allah, tanah air, rakyat, negara, pemerintah. Nah sekarang yang tidak ada itu negara. Jadi Bu Camat tadi mengatakan, ya wis Jakarta orang-orang, ya wis mingkini kudu ana rencana jangka panjang. Seharusnya di Jakarta ada lembaga negara yang menyusun program 30, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Setiap pemerintahan itu taat kepada GBHN itu. Mestinya seperti itu, seperti di zaman yang lalu. Utamanya Diknas. Orang itu kita jadi menteri juru sembarang kok ganti. Gue kudu tetap berpedoman kepada garis besar haluan pendidikan nasional yang disusun oleh lembaga negara. Nah sekarang ini tidak ada lembaga negara, yang ada pemerintah dok di Jakarta. Terus pemerintah ngaku dia negara. Saya tanya sekarang, ASN, AKA, aparat sipil bukan ASP, bukan aparat sipil pemerintah, jangan lupa. TNI, Polri, dan Polri itu juga negara. Ya. BUMN, Badan Usaha Milik, bukan milik pemerintah. Pemerintah disuruh mengurusi, tapi miliknya negara. Siapa yang punya negara? Rakyat. Siapa rakyat? Adalah orang yang kumpul di suatu tempat yang disebut tanah air yang diciptakan oleh Allah. Itu namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu dimaknai secara sangat curang oleh pemerintah di Jakarta. Oleh karena itu, saya tidak mengurusi Jakarta. Tak serahin kepada malaikat Israel. Jadi saya, Nusaubu, hidupnya hanya di Tuhan, tanah air, rakyat. Itu dong. Maka saya kemanapun masalah dari rakyat saya datang. Perkara pemerintah aku ratu campur, negara aku ratu campur, naik kue jaluk tulung tak tulungi. Naik kue jaluk tulung aku rambut ya, mulungi kue. Aku menang kue. Kue yang berdaya tak terima. Sesok sing liane musuh yang berdaya mana tak terima, aja kaget kue. Gitu loh. Besok pasti datang. Berikutnya pasti datang musuhnya itu. Dan saya selalu mengatakan saya ini NKRI. Saya senang siapa saja karena di dalam makiyah yang penting bukan siapa kamu, tetapi apakah kamu bermanfaat, kan gitu. Bah kue kilanang, bah kue kiwetok, bah kue wong Jawa, tutu wong Jawa, yang penting kue manfaat atau orang kan gini wong liya, kan gitu. Pedoman kita seperti itu. Presidennya siapa monggo sakarepmu. Bahkan kemarin saya pada Pak Maruf Amin, saya mengatakan Pak Maruf, sampean itu sebenarnya jadi kepala negara saja, Jokowi kepala pemerintahan. Bingung deh. Belum tahu kerungu. Ayo pancen, dia kan kita kuning terus. Ayo semudah negara, dia ya orang-orang tahu kerungu. Jadi seharusnya ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Nah, sistem kita, rancu ini kita pakai sistem presidensial, harus ada pembenahan. Kesalahannya sejak 45 sebenarnya. Tapi tidak terus, kayak aku tadi makan. Ya lah. Pokoknya harus bijaksana. Kapan bisa saya akan terapkan. Tapi kalau belum bisa diterapkan, harus diapake. Kan begitu. Jadi saya tidak akan turut campur. Wong kue sholat, orang sholat, aku ramai turut campur. Bahwa kue sholat, orang nang aku. Kue sholatnya nang sopo. Nang Gusti Allah, aku ngapa melu-melu campur. Nek kue njaluk tolong aku, tak kandani, tak tulungi. Nek kue orang njaluk tolong aku, bab sholat, aku menang baik. Kan begitu. Lah saya kira oke, Gusti Allah. Wabe diurusi. Itu semua hak Tuhan, tapi diurus oleh manusia. Oke banget, ono wong ngelarung salah, ono wong kenduren salah, weweh salah, terbangan salah, selawatan salah. Gek Gusti Allah, sekomun gitu asal-usul Gusti Allah. Karena itu haknya Tuhan, bener apa salah jadi haknya Gusti Allah. Haknya antar manusia menjijibu jamat, manfaat orang. Nek dia merusak, kita berantas bersama-sama. Tapi kalau dia bermanfaat, silakan dia Katolik, silakan dia Muslim. Silakan dia ganteng, enggak ayu, rayu, ramasalah, sumpit manfaat. Jadi akhlak kita sesama manusia itu urusannya akhlak. Tapi kalau kepada Allah, ya, itu ibadahmu itu kepada Allah, enggak kepada manusia. Jadi kowe nek gawe apik, kowe sembahyang wajib ora diakoni marang tuamu, ora diakoni tanggamu, ora padan. Aku sembahyang sing ngakoni Gusti Allah, nggih mboten? Ngono. Dadi aku dhewe magakan apa wae aku ora njaluk diakoni manungsa. Ora aku akoni, ora masalah aku akoni masalah, wong kowe ngakoni aku ya salah. Salah maksudku mesti ora cocok. Mesti ora cocok kowe urang ngerti aku, kowe ngerti ayang-ayangku. Kue ngerti urur, kue urang mungkin ngerti sopo aku sih saat tenangnya. Sopo, ayo sopo, begitu. Oke, dong sekalian tepuk tangan sekali lagi. Sekarang perwakilan dari bapak yang lain, dari Protestan, dari Kristen. Dari Kristen, tenangnya dari Protestan. Enggak ada ya. Kemudian dari Hindu. Bapak yang dari Hindu, jadi ada Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu tidak ada ya? Oke, seandainya aja kita mohon tetap maju ke depan, ya. Nanti kita kepiakkan bersama-sama semua. Cuman saya, Kiai Kanjeng belum punya lagu yang bisa untuk bareng-bareng semua, kecuali lagu-lagu umum Indonesia. Jadi, nek Islam Kristen, isih ono sing gaduh. Misalnya lagu lagu gereja kuwi ana padha persis karo lagune wong Islam ning Timur Tengah ana kuwi. Jadi misale lagu Yahudi atau lagu gereja di daerah Lebanon ya Uskudara gedarikan Ildada Birzapur. Nah itu ning kene ya tinggo. Olama asku goromi padha kuwi dadi lagu ki ra duwe agama. Masuk lagu Indonesia Raya agama titik dua raisa. Di lagu itu cuman laklu ing swara dinggo sapa wae monggo ra masalah, pisau dipakai orang Kristen monggo, orang Islam monggo, gitu ya. Motornya Pak Kapolsek dipinjem oleh pastor untuk ke gereja enggak ada masalah, aja dimuconi. Asa iki nesu wae. Dingel-ngel wong urip iki, padahal Allah mengatakan apa? Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Nah, sekarang ini semakin banyak orang yang menentang kehendak Allah, yang selalu mempersulit kehidupan umat, selalu menghalang-halangi itikad baik umat. Karena dia adalah orang yang paling khianat kepada Allah. Karena Allah selalu ingin memudahkan hidupmu, sementara kita punya banyak orang-orang yang menyulitkan hidup kita. Betul. Nah, jadi sapa janjane sing ora taat karo Gusti Allah? Sing ngel-ngel uripmu kuwi. Gitu kan gitu. Sembahyang ngene sih salah, ngono sih salah. Katoke kudu diunggahke nek ora diunggahke dosa sak piturute. Kuwi macam-macam wong. Ayo kan banget Gusti Allah palsu saiki. Gitu ya, oke. Oke, terus Bu Camat, anak-anak muda ini saya selalu kasih tahu, kowe iki ora kudu paham saiki. Sing penting krungu, wis kowe ikhlaso ngrungokke, jangan lupa sel-selmu, darahmu, nalurimu, partikel-partikel di badan dan rohanimu punya cara memahami sendiri atas ilmunya Allah. Jadi angger kowe ikhlas rene, engko dadi-dadi dhewe ilmune kowe. Ana sing langsung dadi, ana sing enteni rong dina, ana sing enteni sak minggu, ana sok-sok ngalami peristiwa ngene. Iya ya bener kae ning pandak kae, bener kae ning Wijirjo kae. Mulane baru dia menemukan ilmunya. Jadi tidak semuanya harus instan semua paham enggak ora. Pahami ora kudu. Alif Lam Mim, siapa yang paham? Angkat tangan. Alif Lam Mim. Artinya? Hanya Allah yang tahu gitu kan? Ya roh, Allah yang tahu ya aku ya roh. Jam ya roh, hanya Allah yang tahu. Jadi kan tidak harus paham Alif Lam Mim. Samping kamu gembira, ikhlas, bersyukur. Wah lumayan loh, Gusti Allah ini teka-teki Alif Lam Mim. Eh tak tafsir ke Dewi, anggar apik. Alif wong ngadeg, lam wong rukuk, mim wong sujud, ngono wae ta? Ya ben, bener apa ora? Ya ora ngerti bener apa ora, penting iso marake aku luwih apik lan cedhak karo Gusti Allah, iki berarti apik kan gitu. Nah soal bener ora ana wong sing ngerti bener. Aku takon, rambutmu jumlahe piro? Ora ana sing ngerti. Modaro apa? Iki lagi ram alismu wae ora iso jumlah kok. Apa meneng ngisor? Wah, ben. Cuplak gegermu manggo ngitung iku ya ta? Kecuali kok jabuti siji-siji ya. Kecuali di musik ini karena kaya anjing cetek, cetek ya gitu kan. Terus gak berarti ini kertas kaya ya. Ini yoedan gitu nih kan gitu. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk guyub rukun kita pada malam hari ini. Sekarang Yon Sewu, kaya anjing tolong dengan maju ke sini bersama teman-teman dari selawatan roda tadi itu. Maju sana. Kiai Kanjeng menemani ke depan. Ayo Mas, maju Mas. Bismillah Mas. Sebenarnya saya tidak begitu cenderung kalau ada pengisi apa namanya tadi. Kalau di band itu band pendamping. Tadi itu apa itu? Praacara. Saya sih pengennya kalau saya tahu sebelumnya, sejak awal jangan nabur dulu sebelum kita mulai acara, jadi semua include dalam acara Kiai Kanjeng. Tidak boleh mereka menjadi pengawal Kiai Kanjeng. Ayo maju depan. Ayo. Mas Imam semua ditemani depan, menghadap ke sana ya. Baris menghadap sana Mas, jejer Mas, jejer Mas. Ya. Mikrofon diatur ya. Jadi idenya adalah mengawinkan, mengharmonikan antara teman-teman dari Rokat Ya, ya. Jadi satu nomor beliau yang melantunkan suara, Kiai Kanjeng yang mengiringi. Satu nomor bareng-bareng atau Kiai Kanjeng yang pakai vokal, teman-teman yang mengiringi. Itu gimana, Mas Doni? Oke. Ini bukan soal kesenian dan bukan soal pertunjukan. Ini adalah efeknya guyub rukun dan niatnya guyub rukun. Tapi nomor satu niatnya adalah kepingin dudukin yang Gusti Allah niki lho, kula niki jenengan ciptakan tapi dan kami rukun semuanya. Mudah-mudahan Allah mengakui, meridhoi dan melancarkan hidupnya semua teman-teman kita ini. Ini ya. Jadi Allah saksi yang nomor satu, Allah penonton yang nomor satu, audien yang utama itu Allah. Nek sesama manusia orang masalah, tapi yang penting Allah ridho karo kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa yang mimpin? Don. Yo, malu maju, malu maju. Oke. Satu nomor, oke, nomor pertama apa Mas Suami? Nomor pertama selawat al-berjanji. Al-berjanji sudah disepakati sama nanti yang dari yang berjanji ini yang melantunkan siapa? Mas siapa? Ini teman-teman dari Rotterdam gitu ya. Terus musiknya? Musiknya kolaborasi dari kolaborasi. Yang kedua? Yang kedua nanti lagu Ilir-ilir. Ilir-ilir. Ya. Nanti dibawakan bareng-bareng sama Anu. Oh, berarti ini kolaborasi kedua-duanya. Iya. Oke, enggak masalah. Oke. Semua Oh! kasih juga teman-teman Rotet dari Kauman Wijirjo Panda. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan bersama sumbangan partisipasi persembahan dari Ibu siapa Pak? Ibu Fatma. Meskipun saya tidak yakin apakah Kiai Kanjeng punya kemampuan untuk mengiringi beliau, tapi di Gemogo di sakit-sakitnya nggih Mas nggih. Sama Mbak Istikharo. Ini Kiai Kanjeng pernah membawakan ini di Kairo dan 5 provinsi Mesir yang lain, tapi sudah sangat lama tidak dibawakan sehingga saya tidak tahu apakah mereka masih apal. Saisa-isane ya. Gratul-gratul rapopo ya kaya bojo ra ketemu 6 sasi. Njur ketemu njur bingung kaya carane piye kan gitu kan. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Fatima dan Mbak Kuwi kudu wani kangelan untukmu supaya bar kuwi kuwi dadi wong sing sekti tenan gitu ya. Tepuk tangan untuk kesulitan kita bersama. Sekarang ini nek wong Jawa lagu klasik tahun swidaan Mesir Arab alhamdulillah. Ki ora latihan wis kaya ngono. Ning nek wong Mesir kon nek nembang Jawa siji wae. Ler ler coba nek wong Arab iso kaya ngono ra iso. Nek wong Jawa kan Allahu al-qubbu sukara sukara. Ya bisa wong Jawa kok. Wong Jawa iki pemimpine wong sak dunya asline. Ning mergo minder akhire kaya ngene iki. Mulane mulai saiki ora minder nang ora sombong karo sapa-sapa. Ning ora dadi buntute sapa-sapa. Aja dadi buntute wong Arab, aja dadi buntute wong Barat. Wong Jawa nggih buntut dhewe ndesi ra dhewe ngono ya. Yakin dengan diri kita. Oke. Langsung Doni, bismillah. Wes, bar sukaro sukaro sukaro ki artine apa to? Mabuk. Ah, motor to. Iki bingung iki, FPI bingung iki. Ketoke lagu Arab judul judule mabuk ya to, elek. Andaikan aku tahu ya hal roh ayat al hukum sukaro. Andaikan. Andaikan kau tahu bahwa cinta itu memabukkan. Kira-kira gitu ya. Oh bukan. Apakah kau pernah melihat orang yang cinta sampai mabuk seperti cak saya? Oh. Jadi apakah engkau pernah melihat orang yang mabuk cinta seperti saya? Seperti saya. Oh. Itulah yang diungkapkan Kiai Muzamil kepada Rasulullah. Mayane. Ya sabar. Oke. Setelah sukaro-sukaro Arab klasik bisa ngerti nyun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak nyun sabar. Yuk sekarang kita teruskan. Nek arep rukun ya kudu wani ngalah satu sama lain. Wani rada kangelan satu sama lain, ora penak-penakan tok. Ya gelem ngalah, gelem sumeleh, gelem apa ya andhap asor sak piturute. Oke. Sekarang kita coba. Di Jawa itu ada lagu yang ada tembang yang merupakan peringatan jangan salah memanage, jangan salah keputusan, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Dan Ramil, ojo salah keputusan, ya. Wi ono lagu anak-anak sinca cilik-cilik di Indonesia kabeh ayo dijikin Mas Jir, langsung ya. Ya jan, ya jan, langsung dong. Oke Mas Jir. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saiki wong rukun kuwi nek wong arep rukun siji lan sijine kan kudu ngerteni dhisik nggih mboten. Kudu kompak, kudu bener le mapake. Sakniki saka lagu niki wau nek awak dhewe ora ngerti artine iso rusak kabeh. Dayoe. Bener. Bener apa ora? Ana daya teko, daya teko terus dijelarke. Bener. Tuh bener kan bener. Berarti nyugoto tamu, ono tamu teko, ono daya teko di memuliakan tamu. Memuliakan tamu ya. Kelasane sebut kelasane beda. Sebut sih di gelar kemo kloso beda. Terus solusine Lagi mulai besok lagi. Ki mulai ketemu anu ketemu Carlton ketemu. Ora ketemu titik. Iki kelasane beda. Tambalen jadah ono pitik liwat. Awong kuasa bedah iku ditambal jadah. Ora yo tamune lungguh mengko menyang yo jadah. Kok rada. Berarti kan tamune terus tersinggung. Tersinggung marah. Harus iki cetok ora iso guyub kok. Cetok ora iso karo tamune. Musuhan karo dune dadi pas seduluran malah dadi musuhan. Salah siji. Tambalin jadah. Jadahe tur jadah mambu nggih. Mulane ngene kok. Kok mambu to Mas? Ora kudu jadah. Jadah mambu. Aku tuh di lodreknya lah ilang ilang ilang ilang lodreknya semangat jadahnya mambu ini salah loro salah keloro nanti ada asu mangan jadah terus ada mana nanti ada asu mangan jadah gue jadah mambu weh nanti ada asu mangan jadah ya asu kok vegetarian jadah ini beras beras aja vegetarian tuh apa bener-bener ge. Udah ben ra kena kolesterol. Vegetarian kesehatan. Pakane asu. Pakane asu. Ora apa. Iki mau dipakani jadah mambu akhire mati. Wis gawe trah karo tamu mergo tok lungguhke kloso sing tok kei jadah. Saiki mateni asu. Mursotok pakane jadah mambu wis loro mau bar musuhan ro menungso terus bar iki musuhan karo kewan karo asu kewan wae kewan wae padane ono bucamat yo harmoni harmoni asu ki ra kena ya ana ta cekak yo asune mati asune mati kelek kok dibuang nang kali. Asu mati kok dibuang nang kali monggo dikubur. Dikubur. Kuwi lho, salah wis bar musuhan karo menungso, musuhan karo kewan, saiki musuhan karo kali. Kali iki alam. Padahal biyen ngendikane Mbah Nun. Makhluk sing paling pertama diciptakan Gusti Allah iki apa? Alam. Ono gunung, uwit, kali. Ku dadi takane dhewe Mas. Beralam asu bareng ya Mas. Tapi keloro. Beralam terus kewan. Kewan. Nah, jadi ya kaya sok ngendikane Mbah Neng ngene ana asune kewan aku lho. Hai bro. Ndak kudu Mas. Gak pundi Mas Asu. Ayo, tanya dia lebih tua dari kita. Gak dateng pundi Mas Segawon. Kena kan dia halus. Nek api lek mong Jawa, nek mong Betawi, mana lonceng? Wis, iki ming contoh. Iki tekan kono sik wis sederhana. Wis musuhan karo menungso karo dewan karo mergo apa? Salah leng gawe keputusan. Keputusane salah. Lah dadi monggo dulur-dulur, nek awak dhewe keputusane salah, kok gawe judul guyub rukun iki mesti tangeh lamun. Keputusane kudu bener. Nah, iya Bu Camat. Lah ngono Bu. Nek keputusane bener mesti nah. Iki padha Jon. Piye? Oh, kamu bisik apa? Oh lah, aku cari dulu contoh. Nganu, ono lagu sih. Sebenarnya, kalau kita dengarkan lagu ini, jadi ora bener. Kok iso? Lagu anak-anak, niki hati-hati lho Bu, nggih bapak-bapak. Tidak semua lagu anak-anak itu bener. Contohnya orang tetep itu. Apa sih ini? Bebe. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Apa ana nandur jagung dipacul? Ana ora dipaculi nganti jero jagunge ditandur. Ngene iki ana apa? Kuwi nandur batang ya. Dipacul. Pono kuwi ngono kuwi. Ora ana. Ora ana. Berarti ngapusi lho lagu iki. Heeh. Ane ana meneh aku duwe. Apa? Ana. Pindahane, Don. Lah iki sing apa, Don? Ya. Tenggal teater. Heeh. Ana lagu sing marake ditiru bonek Surabaya. Oh, aneh kata bonek ya. Naik kereta api tutut. Siapa ndak turut ke Bandung Surabaya? Bandung Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Hati-hati sana ya. Enggak dua. Bener aku ditiru. Kuwi bahayane lagu anak-anak nek ora dinikmati. Makane numpak sepur iki gratis. Lah iya toh bolehlah naik dengan percuma. Ya ngluruk nang Bandung. Ning yo ana meneh apa ana lagu sing marai cacilik dadi kurang ajar. Apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Wah, saya kurang ajar iki. Kurang ajar. Kurang ajar. Kok duduk di muka? Ayah ambiar nek muka. Lah ya mangane iki ngajar kurang ajar to. Ini gue salah tuh. Tapi ini salah orang delok terusane. Ini gitu. Iki ya contohnya. Contohnya uang sing senengane ngetok-ngetok. Ya di orang disimak. Disimak keseluruhannya ini orang disimak deh. Dia yang mandek nganggung kuno. Iki ini. Ini kaya ngendikannya Mbak Nung. Ini kaya sok buntut. Senengane ada berita. Ini aja ketemu Ma'ruf Amin. Ini dia diketok buntutnya. Ma'ruf Amin kancane MH. Kalau angel kan tadi padahal ya kancane MH ngene iki kabeh wong mos dibingungke Mbah Nun iki kancane wong sak NKR. Ora salahku iki mon nanti. Oh bener kan duduk di muka urung teruse. Lho piye? Wis di samping Pakku. Lah yen nang arep iki usire mundu ngarep. Eh lungo di muka Pak Usir. Mukanya tak kusir ngalah biar jarane iso nabrak jembatan duduk di muka di samping Pak Kusir. Lah yang mukanya tuh di sampingnya Pak Kusir. Mukamu ora cetho. Jadi itu duduk berdua sampingnya Pak Kusir ki sapa iki? Si penumpang. Lah ya berarti kan duduk di muka satu penumpang. Ora ngono. Tapi iki ku padha wae sabutut mau. Kaya ngetoki Quran sing ora bener. Piye contone? Kowe wae iki. Iya. Mas tolong di zoom. Bocah ki anger jegote ming separo karo Qurane katam. Iki aneh-aneh coba. Cangkemmu. Iki aku jenggotene mergo abot kiwa tak tuh tak ingu terus nenek jenggot api ngono malah rata ingu kowe apik piye sing mau apa fawailul lil musolim jare artinya yang artinya celakalah orang yang salat nek ngono titik ayo mobar sing salat Tapi ono teruse. Lah yo kuwi mulak iki teruse engko Pak Mujamil wae. Pak Mujamil iki Pak Kusir. Pak Kusir padahal iku dari iki. Ya apa-apa, ora apa-apa. Ini tuh. Ini ning tapi bener. Heeh. Matur suwun wis dieling nggih. Heeh. Ini iki ning contoh. Yo yo mestine mungkin sing gawe kae mbien nek kejarene Bayu iki sing lagumu pertama mau tandur jagung mau. Heeh. Mesti sing aran lagu dudu petani iki. Ora dong nandur jagung kok dipacu. Ha makane petani Indonesia kuwi. Nandur jagung ya mung celep. Heeh. Serah lagu di ayo iki sing nandur wong blawong. Pintan kecil di langit yang biru-biru dasmu wong peteng ngono. Kaya salah meneh. Kaya salah meneh. Lah piye? Takoni sing nyanyi sik. Sing ora sing nyanyi sapa Stevie Wonder apa sapa to sing. Awer wae biru. Stevie Wonder e ora ketok. Eh dudu Wonder Woman. Eh kecek general to. Ayo ora. Kecek general ora ora. Kanu wae saiki dites wae. Ora, saiki wong iki nek arep guyon, arep rukun ki kudu istiqomah. Ana Pak Gandamil, ana Pak Kapolsek. Yo tugase masing-masing, ning tetep bareng-bareng apa jaga keamanan. Ya ta? Lah iki fungsine kuwi. Ada Bu Camat, ada Bu Camat, ada Pak Lurah, ada Pak Dukuh, ada Pak RT dan seterusnya. Ada Pak Mujamil. Kakak ngomong, ada Pak Mujamil, ada Bu Mujamil. Tapi fungsinya masing-masing neng bareng-bareng gawe sesuatu demi guyub rukun, demi guyub rukun. Itu istiqomah ya. Iki neng tak ngundang kanca tekan. Oh iya. Iki buktine soal buktine tetep kudu ngulak. Eh Mas Puses Mas. Ya Mas Kesmas yang nyaring loh ya. Inilah pegawai Puskesmas Kecamatan Sedayu. Heeh. Iya Bu, ya anu pegawai Puskesmas Kecamatan Sedayu Bantul. Niki mboten betul. Ini kan ngono niki niki. Niki mik mik mik. Oh, nggih. Yang nyaring lho Mas. Yang ngomong iki Mbak Nun lho, tak tunggu sik. Abi, kuwi lho. Iki ngaten ngene Jon. Ana contoh, coba kita contohin dengan lewat dengan lagu. Heeh. Dados ngeten. Sekarang guyub rukun bangun desa kanthi werna-wernane kabudayan. Lah iki saiki sing anggo werna-wernane kabudayan. Lah iki saiki dibuktekke. Indonesia, sik tak takon. Bu, Indonesia niku Jawa napa mboten? Jawa. Terus Sumatera? Jawa. Aduh. Terus Kalimantan? Jawa. Sulawesi Indonesia mboten? Jawa. Papua? Indonesia. Ajane ning Jawa ngaten niku. Indonesia iki ya Jawa, ya Kalimantan, ya Sumatera, ya Sulawesi, ya Papua, ya Bali, ya Nusa Tenggara. Kabeh kuwi ya Indonesia. Indonesia ya kuwi. Dadi Jawa kudu Indonesia. Sumatera kudu Indonesia. Nek Sumatera, Jawa, Kalimantan duruke kabeh dadi Jawa. Lah iki padha karo ngene iki. Simbole napa, Bu? Teng misal Garuda niku Bhinneka. Yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pas SD saya tuh melebihi. TNT di sini apa? Ini kira aku kayak ini Mas Mengkeret yang ingin nang magelang elu. Iya gitu. Sing manuwe mengkeret tuh. Oh. Oh iya kata dia. Kata dia lali aku. Aku mau cara teng gunung gak Bu? Tak cak dularan mengkeret ya Mas. Saya bisa bobo. Kak, saya ini Bhinneka tunggal ikan ini ku ngelgi musik. Tapi memang musik. Memang ngelgi musik. Ya. Musrik. Ini lagi ya. Kata di guru musiknya. Saat ini coba ngambil lagu. Apa kowe? Aku. Oh, sekonangan pas itu. Oh. Ya, apa-apa. Lihat kebunku, weh. Ya. Lihat kebunku. Ya. Apa? Coba kan nyanyi bareng. Coba. Iki sepiro, sepiro. War, nganune wargamu sepiro. Dari ini. Kocok ini, orang kocok ini miring dono. Oh. Sampai belakang. Oh, ya. Coba. Ya. Yo. Mari para tukang kebun bernyanyi bersama-sama. Lihat kebun. Lebih keras. Setiap hari lebih keras ya. Ini berarti di Indonesia kowe suku kebon. Kowe kebon orek. Iya. Ini ada ya. Kebon. Aduh, berarti Mas. Kira ya batasnya ini ya. Kodo ngorek. Yo. Apa-apa iki tak jak sisan lho ngene. Heeh. Kodo ngorek. Iya, iya. Kita berbincang. Eh, berarti suku kodo. Ya, berarti suku kodo. Ya, terus. Yo. Jiro lupa. Ayo. Ale mulai. Asal yo. Koe sik. Yo. Kodok ngorek, kodok ngorek, ayo kodok. Suku kodo agama lihat ya lihat kebun gitu agama lihat agama ngorek suku kebun agama lihat suku kodo agama ngorek sing tengah rek ayo rek aku suku kebon, wonten suku kodo, wonten suku rek. Diguyub rukun ke mergo ana Bhinneka Tunggal Ika musik ini kok. Kanthi werna-wernane kabudayan. Dibuktekke. Nyanyi bareng nggih. Ya bareng. Lihat bareng nggih. Wong Wijirejo ora semangat iki to. Wijirejo. Hei. Ono ana ya jeler ada. Ono. Bicara cok, cok. Apa? Bicara cici. Bicara cucu. Bicara cok. Oh. Ayo jalan di. Orang orang rumah rumah ini juga. Saya ini rek. Kado. Kebun. Oh ya. Cari. Ciro. Ciro. Ini Indonesia iso ngene apa Wijirejo iso ngene iki judul iki dadi terwujud nek aku ngantur tanpa musik ora iki wong iki mau isih dalam tempo yang diibaratkan suasananya tenang, santai. Muzamil untuk menjelaskan beberapa hal karena kita harus pulang dengan kedaulatan kita masing-masing memaknai semua yang kita alami pada malam hari ini tanpa Anda menjadi subjek atau fa'il atau pelaku dari pemaknaan yang Anda alami, maka pertemuan ini sia-sia. Jadi kowe aja ngenteni barang dadi, ning kowe kudu siap mengolah apa yang kamu alami, kamu dengarkan, kamu lihat, Anda lihat, Anda dengarkan, Anda alami menjadi sesuatu yang bermakna untuk hidup Anda masing-masing sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil silakan berdiri di depan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau tanya kenapa saya tahu kalau Bu Fatimah itu bisa lagu Soekarno. Jadi dulu saya pernah jadi ketua organisasi, saya ketuanya. Sekretarisnya Kiai Fajar Abdul Basir di situ itu. Wakil sekretarisnya ya Bu Fatimah ini. Jadi saya tahu kalau beliau sering menyanyikan lagu Soekarno. Bapak dan Ibu semua, supaya pengajian ini, ya ini sebenarnya pengajian semua. Tapi kalau gak ada ayat Al-Qur'annya nanti kan dikira malah dibubarkan juga oleh yang suka membubarkan itu kan. Seperti dikira larungan di Parangkusumo itu. Ya teruslah. Bapak dan Ibu semua, tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran ya. Sekarang saya hanya tinggal menyampaikan Al-Quran. Jadi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, hei para manungsa. Itu Allah mengiringkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, saestuni aku iki, gitu ya. Cara Jawa lho iki, saiki soni. Wis gawe awakmu kabeh kuwi min dzakarin wa untha, seko lanang karo wadon. Jadi Allah berfirman, hai para manusia, saya menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail. Ini terjemahan yang resmi Kemenak diartikan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah ini ada sedikit, maaf ya. Jadi ini penerjemah membaca Quran, ya tidak salah, itu kan boleh saja Kemenak mengatakan seperti itu. Seakan-akan terminologi atau kata-kata suku dan bangsa itu sudah seperti sekarang itu, gitu ya. Nah, padahal itu bisa diartikan, dan kami menjadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan itu, terus su'uban itu bercabang-cabang. Kayak pohon itu loh. Dari satu akar jadi batang, terus bercabang-cabang. Manusia bercabang-cabang. Ada yang ke timur jadi orang Papua yang kulitnya lain, gitu ya. Ke barat jadi orang Sunda, di tengah ada orang Jawa, itu su'uban, gitu ya. Terus waqaba'ilah, dan lalu masing-masing cabang itu punya karakter sendiri-sendiri gitu. Lalu manusia dari laki dan perempuan itu jadi bercabang-cabang, bisa bercabang warna kulitnya, gitu ya. Bisa bercabang partai politiknya, gitu ya. bisa bercabang organisasinya, gitu loh. Apapun percabang-cabangan itu, bisa percabangan penggawiannya. Ada yang petani, ada pedagang, ada ASN, ada lurah, ada camat, ada bupati dan seterusnya. Jadi, atau bercabang yang lain. Lalu masing-masing itu punya tugas masing-masing, punya karakter, itu namanya kobail. Nah, dengan perbedaan karena cabang tadi itu, tujuannya apa Allah menciptakan perbedaan itu? Itu bukan untuk kerengan, bukan untuk antem-anteman, bukan untuk saling membubarkan satu sama lain, bukan untuk saling menyalahkan satu lain, bukan untuk merasa yang satu lebih tinggi dari yang satu, tidak. Karena perbedaan itu memang diperlukan supaya kehidupan ini berjalan. Maka tujuan Allah jelas, lita'arofu. Dan kita ngerti. Karena kalau sama aja ada ilmunya. Perbedaan itulah yang melahirkan ilmu, makrifat namanya. Lita'arofu, supaya kalian itu punya makrifat. Oh, wong Madura kaya kono. Oh, wong Jawa ini. Oh, wong Sunda ini. Kan jadi pengertian. Oh, Golkar gini. Oh, PDI begini. Oh, Demokrat begini. Oh, yang satu jari begini. Yang loro jari begini. Orang tuh antem-anteman gitu yang sekarang itu. Wes ngerti kan? Lita arofu. Jadi berhenti ya teman-teman gara-gara satu jari dan dua jari ya. Kalau perlu bikin lima jari lah. Atau 10 jari. Itu gak perlu semuanya. Lita arofu. Supaya kamu semua itu dapat pengetahuan. Inna akromakum indallahi atukum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Bukan karena mirahmu, bukan karena hijaumu, bukan karena kuningmu, bukan karena satu jarimu, dua jarimu. Bukan itu. Kalau tidak bertakwa, kok kamu milih jangankan yang satu jari gini, yang jempol 10. Kalau tidak bertakwa, ngerokok. Gitu ya. Oke? Nah, itu yang paling penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan harapkan karena masuk satu ormas tertentu pasti masuk surga, ya gak bisa. Oh, aku rek, kata yang NU, aku SNU, pasti masuk surga. Kata siapa? Kalau tidak bertakwa ya tidak masuk surga. Kata yang Muhammadiyah, aku Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau bid'ah. Saya tidak mau tahlilan karena bid'ah. Saya tidak mau larung ke laut, katanya yang Wahabi. Karena itu sesat musyrik. Ya kalau tidak bertakwa ya paduhai. Maka hanya dapat dosa. Ya kan enggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu Bapak-bapak Ibu ya. Itu firman Allah Taala. Jadi garis bawahnya inna akramakum indallahi atqakum itu satu. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan perbedaan? Itu harus kita pahami. Sekarang adakah yang sama di dunia ini? Kan enggak ada. Enggak ada yang sama. Maka kalau kita anti perbedaan, berarti kita anti Tuhan. Anti Tuhan. Wong yang menciptakan perbedaan itu Allah. Allah berfirman dalam surat Yasin yang sering kita baca, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia yang menciptakan pasang-pasangan. Jadi dibedakan itu ben iso kawin satu sama lain. Gitu ya. Lek podo itu LGBT. Lanang karo lanang ora iso kawin kecuali wong edan. Ya kan? Maka Allah menciptakan perbedaan ben iso kawin. Maha suci Dia yang menciptakan pasang-pasangan. Nah, itu ya. Kenapa ada garis keras? Jangan anti garis keras. Gitu ya. Jangan. Ada kelompok garis keras supaya yang garis lembut itu punya arti. Ya enggak? Lek lembut kabeh, ra iso meteng, Bu. Lah iya. Jadi jangan anti kekerasan, ya Bu, ya. Jangan anti kekerasan. Enggak ada bojone enggak keras, rampel. Nah, itu ya. Nah sekarang kan ada anti kekerasan. Ya tidak bisa, Pak Kapolsek. Ini Pak Kapolsek kita ini alhamdulillah di sampean untung. Kapolseknya ini Kiai. Ya, ini Kiai Amir Mahmud. Ini enggak kalau enggak keras enggak bisa jadi polisi, enggak bisa jadi tentara. Polisi sama tentara harus harus keras. Kan begitu. Pada waktunya harus keras, Pak. Jadi pada waktunya tidak ya, ya enggak kan gitu ya. Nah, jadi kita itu bukan berarti saya ini membela kekerasan, bukan. Cuma kita itu mau anti, misalnya enggak suka kekerasan. Itu tetap coba ambil hikmahnya. Sehingga kekerasan tidak dihadapi dengan kekerasan harus dihadapi dengan kelembutan. Nah, itu namanya hikmah ya. Itu namanya azwaj berpasang-pasangan. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ini pasangan. Ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin dan seterusnya. Jadi itu hikmah. Jadi sebetulnya Allah menciptakan perbedaan itu supaya terjadi apa? Perkawinan jejodohan. Maha suci Allah yang menciptakan al-azwaja kullaha. Jejodohan semuanya. Mimma tumbitul ardu. Dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min amfusihim. Dan dari diri-diri mereka. Wa mimma layaklamun. Dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Sampian mas. Kalau pelit. Sampai pelit gitu ya. Besok sampai oleh Allah akan dijodohkan dengan istri yang lumu. Akan seperti coba. Insya Allah begitu. Kalau ada laki-laki lumu, itu nanti akan punya istri pelit. Gitu ya. Hah? Yang maksudnya itu. Ya. Yang penting maksudnya ya. Jadi sampai kalau dermawan, nanti sampai oleh Allah akan dikasih istri yang pelit. Jangan tengkar. Saya ini maunya sedekah semua, tapi istri saya enggak memperbolehkan. Terus tengkar jangan. Itu syukur ya alhamdulillah. Gitu ya. Kalau sampean itu sabar, sampean akan punya istri pemarah. Oh, ya. Jadi kalau sampean ingin punya istri sabar, jadilah pemarah. Gitu. Akan seperti itu. Itu mimma layak lamun. Saya kira seperti itu. Jadi Allah itu menciptakan perbedaan itu supaya terjadi jejodohan. Nah, wis. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ketika satu perbedaan itu untuk makrifat, yang kedua perbedaan itu karena Allah mau menciptakan jejodohan. Dan itu sunnatullah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyerahkan untuk puncak acara ini kepada Ibu Camat, karena mewakili seluruh kepemimpinan di kecamatan ini. Untuk supaya membenahi satu hal sedikit kecamat mengenai kekerasan tadi, itu sebenarnya masalahnya cuma ketidaktepatan penerjemahan kata violence. Violence dalam bahasa Inggris, anti-violence diterjemahkan anti-kekerasan. Kalau saya menerjemah anti-kekejaman, kalau kekejaman tidak boleh, kalau kekerasan asal pada tempatnya tidak ada masalah. Pak tentara, pak polisi, kalau dia dilatih jadi polisi dan tentara tidak mungkin tanpa kekerasan. Tapi dia pada tempatnya. Jadi misalnya gini, membunuh boleh enggak? Enggak boleh kalau manusia pada manusia. Tapi kalau membunuh binatang, boleh. Kalau Allah yang membunuh manusia, boleh. Jadi jangan anti membunuh. Ya, kalau orang tidak melakukan pada tempatnya, pada konteksnya, pada ilatnya, pada proporsinya, itu dari kekejaman. Kan gitu. Anda meniduri seorang perempuan boleh enggak? Boleh, asal istrimu kan gitu. Kalau bukan istrimu itu kekejaman. Jadi masalahnya bukan kekerasan tapi kekejaman. Jadi violence itu tapi sesadung. Makanya di barat, di Arab bahkan itu bisa ditangkap nyenggol-nyenggol, polisi ini lihat nyenggol itu ditangkap karena yang sebagai kekerasan adalah kue bersentuhan secara fisik. Gitu. Nek didoni malah rapopo, dipisui malah rapopo. Padahal menurut Anda lebih kejam mana, dipukul atau diludahi? Diludahi. Nah pengertian mengenai violence ini sangat salah kaprah di seluruh dunia. Jadi kita enggak usah menunggu dunia berubah, kue yang berubah saiki, bahwa yang tidak boleh itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya Anda tidak berhak. Inna akramakum indallahi atqakum. Secara ilmu siapa yang bisa mengetahui takwanya seseorang? Bisakah manusia mengetahui takwanya orang lain? Tidak bisa. Isyarat. Siapa yang tahu takwa tidak takwanya manusia? Berarti haknya Allah. Kalau manusia turut campur, namanya kejam. Siapa yang menentukan halal haram? Siapa? Yang punya alam semesta, yang punya Anda, yang punya hidup ini, Allah. Maka Allah lah yang satu-satunya punya hak menghalalkan dan mengharamkan. Termasuk Nabi tidak boleh. Betul? Nabi Muhammad pernah ditegur karena mengharamkan sesuatu. Ah. Yang punya hak untuk mengharamkan, menghalalkan, mewajibkan hanya pemiliknya, yaitu pemegang sahamnya, itu Allah. Jadi kalau ada manusia mengharamkan orang lain, itu dia melanggar haknya Allah. Nah, terus kenapa hujat di antara manusia? Manfaat, kalau dia mudorot baru kita reaksi. Kalau dia manfaat, bagus. Jadi sekarang ini banyak orang yang melanggar haknya Allah. Misalnya saya punya pikiran, kue nak nganggo motor lebih dari 70 km per jam, kue itu kecelakaan lo, keren, masa? Gitu. Kan kita nggak tahu dia akan kecelakaan apa tidak. Maka dibikin aturan, di jalan ini paling pol 40, di jalan itu 60, kalau di jalan tol bisa 120 atau 100 dan seterusnya, dan gitu. Jadi semua harus pada tempat. Kalau tidak pada tempatnya, itu namanya kejaman. Misalnya aku sama Pak Muzamil, Pak Muzamil paprika nanti malam sholat kan? Sholat tahajud kan nggak boleh saya ngomong gitu sama beliau. Paling saya melipir, andaikan Pak Muzamil nanti malam sholat tahajud, sholat hajat, karena ada keperluan nasional yang luar biasa, saya kira sumbangan Pak Muzamil memohon kepada Allah akan signifikan, akan bermanfaat. Itu boleh. Tapi kalau saya memerintah, dia nggak boleh. Bahkan seorang suami, boleh nggak memerintah istrinya untuk sholat? Boleh nggak, Mas? Yang boleh memerintah sholat hanya Allah. Yang sesama manusia, meskipun suami istri, hanya pol mengingatkan secara bijaksana. Tapi tidak boleh memerintah. Ini loh, hak dan kewajiban ini yang selama ini tidak pernah diurus. Termasuk di dalam kita melaksanakan pemerintahan dan kenegaraan. Jadi gak ngerti posisinya. Akhirnya tak gawakin, gue bisa tekan pilpres. Jadi rasa, karena saya Pak, saya ini punya pendapat mengenai Indonesia, mengenai pemerintah, mengenai negara, tapi saya menahan diri, saya tidak akan omong. Saya hanya omong yang kira-kira bermanfaat untuk rakyat banyak gitu dok. Semua pengetahuan saya mengenai Jokowi, mengenai Prabowo, mengenai siapapun yang saya sangat tahu, itu semua tidak pernah saya omongkan karena itu hanya akan menambah kemudorotan dan pertengkaran di antara masyarakat. Maka saya berdiri sebagai orang yang pro rakyat saja. Perkara pilpres kok yo aku selalu ngomong, lho mosok ngono kowe takon yo milih dhewe-dhewe mosok kowe takon. Mosok kowe ora iso milih, wong bojo iso milih mosok presiden ra iso. Panganan yo iso milih mosok presiden ra iso, aku dari mempelajari. Nek ora ya dirasake wae cocok ora sak karepmu kok bebas dan rahasia kok. Kan gitu. Jadi bapak sekalian, anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua, masyarakat Wijirejo, mudah-mudahan pada malam hari ini, nek kowe ora entuk ilmu saka Allah malam ini, insya Allah besok pagi bangun tidur. Kalau bangun tidur belum dapat apa-apa, nanti begitu Anda mengalami sesuatu, mungkin Anda akan mendapatkan satu persatu. Bulan depan, tahun depan, tetap akan berlangsung ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga tidak pernah mengajari Anda, saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada Anda sesuai dengan penugasan kepada saya. Jadi saya di sini ini orang mulang ning aku iki memenuhi apa namanya pertanyaan dan permintaan dari Pak Kiai Murtado dan Pak Camat, Ibu Camat sama Pak Lurah dan semuanya. Jadi saya di sini memenuhi apa jenenge? Jadi aku ini dalam menjawab pertanyaan orang aku arep pulang kowe. Ini Anda sebut pengajian monggo, Anda sebut majelis taklim monggo, Anda sebut sinau bareng monggo. Sebenarnya saya tidak ngikat, cuman kalau kita bilang sinau bareng itu karena konsep kita adalah sinau bareng. Bahkan kita bikin musik ini Kiai Kanjeng tak kayak contoh sedih. Kiai Kanjeng ini rano pemimpinnya, siapa? Siapa yang mengaransir musik Kiai Kanjeng? Tidak ada, bareng kabeh. Gawe lagu bareng, gawe aransemen bareng, teater juga gitu. Jadi tidak ada mementaskan teater terus ambil penulis dari mana orang. Penulisnya ikut bikin bersama-sama, ikut tawar-menawar satu sama lain. Jadi kita melaksanakan semua itu barengan. Kita berpedoman kepada masyarakat Madaniyah yang dipimpin Rasulullah SAW, yang Islam merupakan minoritas, tetapi karena hikmah dan filosofinya, kebijaksanaan Rasulullah bisa memimpin alam pikirannya semua orang di Madinah, yang jumlahnya kira-kira berapa orang? Seluruh penduduk Madinah pada waktu itu 400. Seperti itu, Madinah sekitar 10.000. Sekitar 10.000. Orang Islam paling pol 15.000. Ya, jadi Rasulullah tidak menjadi raja atau presiden atau khalifah, tidak. Tapi Rasulullah menguasai kebijaksanaan, menciptakan atmosfer yang bijaksana sehingga semua orang bisa menjadi tentram, guyub rukun satu sama lain. Saya kira kalau waktu perjanjian Madinah itu 1.500. Hanya 1.500. Oh ya, 1.500. 1.500 sangat sedikit. Jadi kalau kaum Ansor yang ada di Madinah itu ada yang ngeser atau apa, berbagi tanah, berbagi rumah, bahkan ada yang berbagi istri, dalam arti bojone loro dikek siji nang wajirin, itu tidak semuanya muslim. Betul. Tidak semuanya muslim. Jadi jangan dipikir yang tola al-badru alayna bukan semuanya muslim, karena tola al-badru alayna sangat universal anunya, syairnya sangat simbolik dan sangat seperti kebudayaan Jawa. Telah terbit rembulan atas kita yang muncul di antara dua bukit. Kita wajib bersyukur. Jadi tidak ada tanda-tanda formal keislamannya. Bahkan kalau bisa saya ini, andaikan belum ketahuan sebagai muslim, saya akan terus menyamar. Sekarang pun saya sudah cukup menyamar, tapi tetap aja konangan. Tapi jadi nyamar, pengen mulai tak gondrong ke, ben orano. Ya yuk gondrong, misalnya gitu ya. Tak gondrong ke. Jadi saya selalu menghindari perejengan formal. Gitu. Supaya Anda jangan melihat saya secara perejengan. Tapi faktanya saya kepada Anda, bagaimana hati saya, bagaimana cinta saya, bagaimana bukti saya melayani Anda, bagaimana itu yang menjadi pedoman. Nah, iso aku ra. Makanya sampai kemarin menemui Pak Maruf Amin, biasa mereka tetap menyebut saya budayawan. Loh, kalau seorang budayawan ngapain seorang cawapres datang ke, kalau saya budayawan. Terus yang kita bicarakan kan ya soal kenegaraan, ya soal Islam, ya soal segala macam. Jadi sebenarnya siapa saya? Nah, di sini kita tegaskan sebelum bercamat, tidak penting siapa kamu. Yang penting bagi sama manusia adalah kamu bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Bukan kamu sholat atau tidak. Sholat tidakmu, yang punya hak menegur kamu adalah Allah. Jadi sholat bukan prestasi di hadapan manusia. Sholat itu prestasi di hadapan Allah. Kalau prestasi di antara manusia adalah Anda bermanfaat, tidak destruktif, tidak jadi masalah bagi lingkunganmu. Karena anak-anakku, anak muda, kalau Anda belum bisa menyelesaikan masalah masyarakat, minimum jangan jadi masalah dan jangan nambah masalah di masyarakat. Gitu ya, jelas ya. Dan insya Allah Pak, anak-anak muda ini nanti akan memimpin kita 15 tahun lagi, 10 tahun lagi. Insya Allah mereka akan memegang jabatan-jabatan yang bagus, dan insya Allah mereka jauh lebih bijaksana dari kita yang sudah tua-tua. Amin ya rabbal alamin. Bu Camat, monggo diberi akhir pesan-pesan, kemudian kita akhiri dengan Kiai Kanjeng.